Siap. Kalau di panggung baru informal gitu. Kalau di sini sih aduh kadang kalian gini boleh selojoran kan enggak masalah ya, orang kita pakai baju biasa gitu. Jangan robek-robek biasanya kan gitu. Biasanya aku robek-robek. Agak putih. Kan gitu. Nah kan kalau kakak sih jalan bisnis sudah lama 2017. Hampir 3 tahunan lebih gitu kan. Udah menginjak 4 tahun. Jadi kalau kakak jalanin bisnis itu berawal dari tuduhan guru. Di guru, terus habis itu kita gajinya, tau gaji guru? Guru honor. Gajinya bercanda gitu loh, bercanda banget-banget-banget. 400 ribu. Di Denpasar. Ada yang pengen jadi guru gak? Pasti dikira per minggu, Cok. Kalau per minggu aku gak kesini. Masalahnya kakak ngekos, kakak tinggal di sini ngekos, terus dapatnya 475, karena sebenarnya 700 potongannya banyak, jadi mungkin guru kalian kalau sering marah-marah ya, ini kena potongan gitu. Ada nggak gurunya yang sering marah-marah? Sabar ya, mungkin dia spesies aku gitu, dikit gajinya kan gitu ya. Jadi gara-gara gajinya kecil dan memang kalau tipenya kakak jadi guru bukan untuk jadi orang yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, enggak. Karena kan ada orang yang pengen ngabdi kan? Kalau kakak bukan tipe pengabdi, pengabdi setan, enggak. Enggak ngabdi gitu. Kalau kakak tipenya itu pengen nyari duit gitu. Kalau saranku bagi teman-teman yang pengen jadi guru, boleh, tapi jangan lihat duitnya, tapi ngabdinya lihat. Nah, ternyata kakak enggak suka ngabdi. Sukanya nyari duit gitu, pengen kaya dengan cara jadi guru. Nah, salah sebenarnya. Kan guru tanda apa ya? Tanda jasa kan gitu. Jadi kan wajar enggak dapat duit gitu kan. Tapi aku mikirnya gimana caranya kaya, tapi ternyata enggak bisa di daerah di area sana gitu. Jadi bersyukur sih kakak dikenalin bisnis ini. Sebenarnya dikenalin bisnis 2015. Tapi kakak jualnya 2017. 2 tahun di follow up. Jahat enggak sih sebenarnya? Ada enggak timku yang sampai sekarang mungkin res atau orang yang kamu tawarin sampai sekarang belum join? Udah sering di follow up enggak? Siapa tahu kak praktis selanjutnya 2 tahun baru join. Ya enggak? Soalnya nih karma juga loh. Kakak kan bikin upline-ku follow up 2 tahun. Oh, di chat-chat, di telepon, dicari ke rumah. Tiap hari hampir tiap Sabtu gitu kan. Nah, dari sana kakak belum tertarik juga sama bisnis gitu. Jadi kakak tuh jalanin bisnis ini nyambil-nyambil dulunya kan gitu. Nah, di awal gak tertarik sama bisnisnya sama sekali. Tapi habis itu di tahun 2017 karena ada something, mau aku jalan bisnis. Nah, alhasil karmanya apa? Aku punya tim yang aku follow up juga selama 2 tahun, namanya Kak Dila. Dari 2000, bukan 2 tahun ya, 1 tahun setengah. Dari 2018 akhir aku tawarin, 2020 pertengahan baru jalan. Hampir 2 tahun ya. Kan karmaku. Nah, buat kamu nih yang sekarang, berapa lama di follow up sama plan mau berbisnis? Berapa lama? Asyik follow up? Langsung jos. Oh. Nanti karmanya bakal gitu. Ada enggak yang sekarang kamu langsung tawarin langsung mau? Ada. Oh, itu karmamu tuh. Kan berkah tuh kan ya karena kitanya. Kalau kakak pribadi ya, bisnis ini bisnis karma no. Serius. Kalau sekarang seret orderanmu atau gak bisa nyari tim, itu karma. Mungkin dulu kamu sering belanja PHP-in orang, contoh ke butik gitu, lihat-lihat aja, atau udah nyoba gak beli gitu. Itu kan karmanya. Ya, itu karma. Jadi kalau seandainya sekarang orderannya seret, wajar. Bidang tayang PHP soalnya. Ya, terus kalau timmu kamu follow up nggak join-join mungkin karena kamu yang nggak join, ya nggak ada ya kak yang di follow up sampai berbulan-bulan baru join member. Ada siapa yang lebih dari 6 bulan di follow up baru join? Lebih dari 6 bulan. Canggih-canggih dong. Berapa lama di follow up? Di chat-chat gitu diajakin terus baru join. Follow up kak? Follow up tuh kayak ditawarin lagi gitu kan, ditawarin sekarang mau nggak jadi res gitu kan, besoknya di chat lagi, dijaga hubungan, terus akhirnya kliknya itu band 5 bulan gitu. Itu follow up ada aja selama 5 bulan. Kalau ada berapa lama? Ada setahun enggak? Dua bulan ada? Dua bulan nah, gitu. Ini, oh, langsung join. Oh, karma plan-nya bagus sih kayaknya. Kamu gitu. Hah? Dulu kamu apanya? Yang saya pengen. Terus waktu dulu ditawarin langsung join ya? Enggak ditawarin sebenarnya. Kan awalnya lihat story tuh. Pengen nyoba aja sebenarnya. Langsung join. Ya. Langsung join res. Apa ya, apa? Join res dulu. Res lu berapa lama? Oh. 3 bulanan. Berarti nanti kamu nyari member, resmu pasti 3 bulanan baru join. Kan karma kita ya. Mirip-mirip kayak gitu. Kalau kata Kak Ani, kalau mau mengubah karma, sekarang berbuat baik. Karena kan gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau ya, pengen enggak biar bisnisnya makin berkembang? Pengen. Makin berkembang. Pengen. Kalau kata Klemi ya, namanya Kak Yatnya. Kalau mau kantong berkembang, pengembangan dirinya dulu dikembangkan. Jangan minta kantongnya banyak, isi kantongnya banyak, tapi pengembangan dirimu masih stuck segini-gini aja. Gak nyambung ya. Karena ibaratnya tinggi badan sama atap, jangan sampai atapnya lebih rendah dari tinggi badan. Ngerti kan? Jadi kalau mau kamu bisa masuk ke rumah itu, ya udah bangun rumahnya lebih tinggi dari kamu, baru kamu bisa masuk. Sama kayak penghasilan, mau penghasilan gede, jalan nih perkembangan dirinya cetek naikin. Bagi kamu nih yang sekarang mungkin kalian lihat kok Mati hebat ya, Kak Yarnya hebat ya, Kak Rani hebat, Kak Aplen-Aplenmu hebat, ada Kak Angga, ada Ayu Suaringsi hebat. Mereka itu hebat di pengembangan diri, bukan hebat di cari duit. Pengembangan dirinya dinaikin, duitnya naik. Nggak ngerti aku kenapa bisa konsepnya begitu. Hukum alam. Udah begitu. Ada nggak yang awalnya judes jutek gitu? Judes jutek cuek. Ada tuh, kadek. Ini emang ada. Oh, judes. Sekarang udah nggak? Sekarang sama. Berarti rezekinya sama dong. PM sebelumnya. Oh beda, berarti udah ningkat. Ya, berarti ada peningkatan deh. Ya enggak? Mentor yang harus. Oh, mentor. Kok sudah buat kadek. Gitu. Ya coba deh pengembangan dirinya dulu. Kadang kita harus nanya loh, kekurangan kita apa sih? Tapi yang ditanya itu bukan diri sendiri. Aku kurangnya apa ya? Aplan tanyain. Kekuranganku apa ya? Dari kekurangan itu kita belajar. Misal kamu kurang ramah, oh itu kan pengembangan diri. Ramahin, ya udah tiap hari belajar ramah, penghasilan meningkat. Enggak kelihatannya langsung, bulan depannya baru kelihatan. Kalau dulu ya kakak belajar kalau langsung jualan, diajarin hal pertama, diajarin senyum tulus, senyum ikhlas sama Kak Rani. Karena katanya senyumku ngedegin pasang. Aku nggak tahu ngedegin pasang apa enggak gitu kan? Tapi Kak Rani yang makanya dia yang bilang. Kalian ini senyum apa nantangin gitu, senyumnya gini tapi gitu siapa yang mau joinan member sama aku kan nggak mau, yuk berbisnis siapa yang mau, terus kadang ya aku mau punya PKM yang aku gak mau kan. Jadi dari sana kakak diajarin senyum dulu, senyum ikhlas sampai disuruh ngeliatin. Udah belum kak? Belum. Kalau belum tulus belum boleh keluar. Mau COD itu harus senyum loh. Karena kan percaya gak? Orang ngeliat kita dari first impression ya, kesan pertama. Kau tidak bisa sama saya itu sekarang. First impression nasib. Ya. Jadi dari sana kita nggak dari jauh deh. Kalau kata Kak Rani ya, mata ketemu mata senyum. Kalau kamu nggak senyum, ini misalnya tatap-tatapan gesek gitu, nggak senyum, berarti kamu orang sombong ya. Sombong aja ciri ini. Siapa mau joinan atau belanja sama orang sombong? Kan nggak ada yang mau ya. Jadi dari sana Kak diajarin balik gimana? Itu hal pertama yang Kak diajarin pengembangan diri sama. Kenapa ketawa? Enggak, yang dulu. Oh, kalau enggak bisa senyum pakai senyum babi aja. Gimana tuh? Dan ketawa. Oh, ya. Kan enggak diajarin ya. Ini kalau Kak Rani nih ngajarin pengembangan diri banget. Serius. Jadi kalau Kakak tuh tipenya gini. kalau kata Kak Yadnya, kakak hebat di bidang memanfaatkan. Memanfaatkan upline, downline, crossline, kakak. Jadi kalau kita berbisnis, gak bisa kita jalani sendirian. Karena kita punya keterbatasan. Dan di bisnis ini perlu pihak ketiga. Pihak ketiga, kalau misalnya di hubungan percintaan kan pihak ketiga gak bagus ya. Kalau di bisnis pihak ketiga itu luar biasa. Tiga, ya, tiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan lain sebagainya. Jadi pihak ketiga itu penting. Misalnya nih, kalian punya reseller pengen jadiin member, kalau kalian udah ngasih tahu tapi dia nggak mau, mungkin perlu pihak upline yang datang, mungkin perlu pihak crossline yang ngomporin. Kadang ngomporinnya cuma dia, misalnya lagi kumpul komunitas, kamu ngajak reseller, tapi ada yang bilang gini, dek masih reseller apa member? Reseller, wih semangat deh, yuk member yuk, biar cepet kaya. Dengan kayak gitu aja nanti mungkin sampai rumah dia bilang, kak gimana cara jadi member? Mungkin selederan gitu, dia penting loh. Jadi buat kamu yang sekarang mau jalanin bisnis, ayolah pakai kekuatan banyak orang, jangan pakai kekuatan sendiri. Ibaratnya deh, jalanin bisnis itu kayak semut yang lagi nyari makanan, ada makanan besar. Bisa gak satu semut yang mindahin? Berapa semut? Kan banyak. Banyak, baru dia jalan gitu. Bisnis pun sama. Ayo gotong royong. Enaknya bisnis ini gotong royong, tapi hasilnya sendiri-sendiri. Gotong royong ngerjain, tapi bonusnya, hasilnya, apa-apanya sendiri-sendiri. Lebih enak jalanin bisnis sendiri apa rame-rame? Rame-rame ya. Tapi kalau sekarang kalian nih posisinya ngejalanin bisnis sendiri aja pakai kekuatan otot sendiri apa rame-rame? Udah ngajak kekuatan orang lain? Udah ngajak? Yang belum? Masih belum? Ada gak yang belum? Oke. Jadi belajar sekarang, kapan saatnya pakai kekuatan orang lain? Karena di bisnis ini kita harus kerja keras, kerja cerdas. Gak bisa kita kerja keras aja, kerja otot. Kalau kata orang, gini, kalau hanya kerja keras, buktinya kuli bangunan tetap kuli bangunan, ya enggak? Ya. Tapi ada enggak orang cerdas? Oh, bos besar itu kerja cerdas loh. Dia walaupun IPK-nya rendah, tapi dia memperkerjakan orang kan? Itu kerja cerdas. Kayak Alfamart, yang makin kerja keras siapa? Kan pegawainya toh. Yang banyak uang sopo? Bosnya kan? Siapa yang cerdas sebenarnya? Bosnya kan? Berarti yang cerdas adalah yang banyak uang. Kan gitu. Nah sekarang kira-kira nih ada gak kendala ketika teman-teman jalan bisnis? Contohnya apa kira-kira? Misalnya kan tujuannya tuh mau ngumpulin tim reseller tuh, ada resellernya yang banyak alasan, contohnya kayak sekolah, ekstra dan lain-lain. Ya. Mempertahankan reseller biar tutup sama kita dan gitu ya. Ajak kumpul tapi banyak alasan. Ada lagi? Ajak ke pertemuan dia nggak mau. Member mau ke reseller. Sip. Ada lagi? Kan ada yang training nih sekarang, yang sekarang ada yang training itu dia sulit banget kan, sama kayak mau bagi waktu. Terus yang kedua itu gimana ya, kan sudah kayak membuat itu, nah gimana sih cara ngebangkitinnya dia biar kayak dia bisa yuk kayak gitu. Oke. Nah kalau kakak pribadi dari adik dulu deh, kita nyari gampang, nyari tim gampang banget, mempertahankannya yang susah. Sama kayak pacaran, cari gampang gak? Gampang, tembak aja semua orang yang ada di kontakmu. Ya gak? Ya, mau gak jadi pacarku? Tanda tanya kirim ke semua. Pasti ada yang bilang mau. Siapa tahu siapa-siapa pengen punya pacar kan? Entah jenengnya gimana, gitu ya. Gampang, mempertahankannya itu susah. Sifatnya lah dia gak cocok. iyalah begitu, iyalah manja minta dianterin, kamu orangnya mandiri gitu, malah tunangan manja kan gitu, ya enggak. Bisnis pun sama, kalau kata leader bisnis ini samain kayak orang pacaran, samain banget, tapi jangan pacaran sama dompet sendiri gitu maksudnya, enggak gitu. Baru gitu, oh berarti semua orang harus satu pacarin kak, kaki satu, kaki dua, kaki tiga, enggak gitu konsepnya lah. Nah takutnya abis ini pacaran semua enggak, kan gitu ya. Nah gitu, jadi anggap bisnis ini kayak pacaran. Pacaran itu gimana sih? Memahami kelemahan dan kelebihan orang lain. Bekadong say yes, berarti harus siap dong dengan segala kondisinya dia, dan dia harus siap dengan segala kondisinya kita. Sama kayak berbisnis, kalau kamu sudah say yes mau jadiin dia tim, misalnya dia udah gabung reseller gitu kan, berarti kan udah siap kita ngebimbing dia, dan dia menggantungkan harapannya, menggantungkan impiannya sama kita, kita harus siap. Cuma sekali lagi sama-sama harus siap, jangan baru kita siap dianya enggak, kan susah dipertahankan. Siapa yang dipertahankan, orang yang gak mau dipertahankan kan gitu. Sekarang cek dulu kamu sama resellermu udah nyambung gak, udah apa namanya, udah deket gak, udah tahu tentang dia gak, sering ngajak ngobrol gitu. Ngobrol itu kan bisa metakon kayak Triana, makanya aku nanya apa Triana anak ketiga, aku namanya Tri. Kalau Dwi mah masih anak kedua. Eka anak pertama, Catur anak Panju anak kelima, kan gitu ya. Komang pasti anak ketiga, anak ketiga ya Mang. Ih kok kakak tahu? Ya dari sana kita bisa ngobrol, pertama basa-basi dulu, udah tahu tentang dia, terus habis itu kamu bisa sharing kenapa sih kamu jalanin bisnis. Nah kita terbuka dulu, kita tahu nggak sih aku tuh dulu tawarin bisnis ini aku sebenarnya nggak mau loh, keren loh kalau kamu langsung mau aku tawarin sekali kan gitu ya, bisa menceritain dulu aku diginiin kan gini kok kamu join mungkin itu, bisa kan ceritain kenapa kamu join. Nah dari sana kan orangnya kebuka juga, terus kamu nanya kok kamu mau sih join bisnis kan masih kecil, mungkin bisa gitu jadinya kan sama-sama cerita. Tapi bukan berarti kita menceritakan kesusahannya kita, enggak. Tapi kalau kakak tipenya, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku edifikasi, aku jual. Aku bangga kalau aku gak punya bapak, aku bangga bapakku udah meninggal. Kalau gak dibanggain, masa disedihin? Bakal bangkit lagi dari kubur kan enggak? Ya enggak? Jadi itu yang aku bilang, walaupun aku gak punya bapak, justru karena aku gak punya bapak, aku berjuang deh. Kan kamu udah punya bapak, seharusnya jauh lebih hebat di bidang berjuang. Bisa ngobrol kayak gitu sama reseller. Nah sekarang pertanyaannya, udah sering belum ketemu sama reseller walaupun reseller itu belum hasilin? Karena orang untuk menghasilkan sesuatu dia harus kau pegang visinya dulu. Nggak bisa kamu langsung ngajarin terus visi. Yang penting itu sebenarnya kenapa orang mau ngelakuin itu loh. Jangan caranya aja, itu yang biasanya kau lakuin. Why-nya dulu. Coba nanti dengerin ya netinya Pak Louis Tendean, impian dan sikap. Makanya dibilang di One Vision itu 7 langkah, yang pertama impian sama sikap. Sering ngopi kan ya, impian sama sikap. Impian sama sikap 95% yang mempengaruhi kesuksesan kita lah impian sama sikap. Kenapa dia mau berjuang? Kan karena punya dream. Orang berjuang karena dua loh biasanya, karena impian, karena ketakutan. Kalau aku berjuang karena nomor 2, ketakutan. Aku takut ibuku nanti meninggal. Aku takut aku miskin. Aku takut aku gini, aku takut ini, takut itu. Ada orang yang mau berjuang karena dream. Pengen ini. Ada yang berjuang karena ketakutan. Contohnya aku. Tipenya takut, jadi mau berjuang. Takut gak punya duit. Karena aku pernah ada di titik yang gak punya duit, udah 3 kali bangkrut, terus bapakku stres, setruk akhirnya, terus meninggal, terus habis itu gak berhenti sampai situ aja, terus rumahku mau disita bank, polisi banyak datang, bank datang, mau diisiin plang disita karena bapak gak bisa bayar utang ternyata, 700 juta gitu kan. Udah selesai itu masalahnya, ternyata tanahku yang 3 are itu katanya 0,34 are bukan punya aku, mau dipotong sama warga. Oh, itu hal yang bikin aku kok dulu hidupku begitu ya, aku takut masa depanku begitu gitu. Jadi kakak berjuang karena ketakutan. Mungkin resellermu kenapa nggak greget sekarang, membermu nggak greget sekarang, mungkinkah kita nggak tahu apa ketakutan dalam hidupnya, apa sih maunya dia yang mendalam loh ya. Ada loh orang yang pengen HP gitu tapi ngomongnya HP gitu, percaya gitu itu dream. Orang ngomongin HP itu kalau emang gitu dream, dia bakal nangis. Ya kak, soalnya bapak udah gak ada, itu dia sayang sama bapak, terus dia hidup sama orang gak punya bapak tuh gak enak. Oh, serang di sana. Nah, sudahkah seperti itu? Nah, berarti kan belum terlalu mengenal reseller sendiri kan, belum mengenal member sendiri. Biasanya kalau kamu udah terlalu wainya, sikapnya dia bakal berubah, mau datang ke pertemuan. Pertemuan apapun yang kamu sarankan dia bakal datang. Mau on bar, mau ketemu upline ke rumah Kak Rani, walaupun jauh. Contoh deh, yang Karangasem aja mau datang, ya nggak? Berarti kan ada why-nya, kenapa kamu mau jauh ke sini, ya nggak? Siapa namanya deh? Ya? Andra. Hendra, oke. Okay. Berarti kan ada alasan Hendra mau datang ke sini kan? Gak mungkin dong. Set tiba-tiba nyampe sini, ih ngapain aku ke Alaya ya? Gak mungkin gitu. Gitu, jerdeng gitu. Mabuk ya? Oh iya. Apa kok ini yang ada di sini kan gitu ya? Gak mungkin. Pasti ada why-nya dong. Nah sentuh why-nya kalau di reseller, di member juga, di leader juga. Kadang orang disentuh itu, tadi nih aku tadi aku meeting kok kayaknya banyak bikin orang nangis. Aku meeting di supis, ngomong-ngomong, ada ngeleng, aku bilang gitu. Ngomong, yeah. Dan itu saya. Habis itu yang kedua, datangnya lagi. Bien ngeleng, tadi yang sana ngomong, aku ngeleng kok, eh. Bien ngeleng, ketiganya apa? Aku urus-urus gitu. Karena mungkin, wah ini yang ketiga. Apalagi kok ada kayak gini, tapi kok ada yang punya permasalahan ekonomi dari corona, dari semua itu. Itu yang membuat orang tetap di bisnis ini. Apa ya? Di bisnis ini dia jadinya ingin berjuang gitu. Orang enggak mungkin ngejalanin bisnis tanpa ada why-nya. Masa sih dia itu datang ke sini karena iya aja enggak. Itu pertama. Terus yang kedua, orang bertahan karena komunitas. Jujur aku bertahan di bisnis ini bukan karena hasilnya, tapi kekeluargaannya. Ini kalau warrior ini luar biasa loh. Kakak ngerahman cash reward 39 juta, ketimbang pijak hijau. Karena kakak takut uangnya ini dialokasikan dengan hal-hal yang lain, kayak gitu loh. Sampai karanya bilang, giniin uangnya. Oke, aku pikirkan. Setidaknya kan kita sih tahu, ya enggak, daripada jalan kita salah. Nah, komunitas ini kayak gini, ketika punya masalah, larilah ke komunitas. Ketika kamu senang, larilah ke komunitas. Dan bangun komunitas, biar resellermu ngerasa, wih ternyata dunia pertemanan di sini lebih enak ya, ketimbang yang lain. Contoh, kalau kakak sukanya di bisnis ini ya, kakak dulu orangnya enggak pernah jalan-jalan, karena enggak desa. Ngelah motor kan tumben, kan gitu. Nah, di bisnis ini ditawarin banyak hal. Dulu nih kakak punya dream pengen ke penglipuran, pengen ke Toyo De Pasha yang di Bali-Bali dulu yang musuh penido. Ini gue kayak udah punya list. Tapi kakak gak tahu siapa yang bakal aku ajak ke sana. Karena teman-temanku gak ada yang mau sama aku, gak mau temenan sama orang miskin. Contoh deh, kita mau jalan-jalan kan harus bajunya bagus gitu kan. Aku sering banget diajak sama temenku gini, ya aku kenapa abis pulang sekolah terus ada yang bilang gini, jangan diajak praktik gak ada uang. Itu dia bilang, tunggu ya, baik sukses. Jadi kayak gitu. Tapi di bisnis ini aku on bar-nya diajakin di mana pakai kurang. Terus royal trip-nya Toyo De Pasha, aku sampai ini kan diskus semua. Dan sekarang aku punya tim di Nusa Penida. Wih, tempatku nih destinasi gitu kan. Jadi dari sini udah mulai, wah luar biasa nih bisnis dia gitu loh. Bisa diajakin terus nih. Yang paling nih aku pelikkan dalam misal nih kalau jalan-jalan pasti foto kan, ya enggak? Kalau jalan-jalan nggak ada yang fotoin tuh nggak seru ya. Wih, tapi di bisnis ini ya difotoin. Pernah nggak ada yang difotoin sama Kak Rani hasilnya bagus? tuh kalau Kak Rani fotoin bagus banget hasilnya, silver lion loh mau fotoin, ya enggak? Dan hasilnya bagus kita upload ke feed Instagram, kan keren ya. Dulu di pertemananku boro-boro ada yang mau fotoin, malah aku disuruh jadi tukang foto. Foto. Terus habis itu temanku nggak nanya mau foto nggak? Nggak ada gitu. Aku minta juga nggak berani. Senjuari anak nih, kan itu dalam hati. Fotoin aja aku, tapi di sini meronta-ronta. Kan orang nggak tahu aku mau apa. Tapi di bisnis ini malah kita yang diutamain. Ayo foto anak, foto biar ada fit, biar ada gini. Oh, gitu. Jadi di sini aku melihat dunia pertemanan itu ego semua. Tapi di Tian kok nggak ada yang ego, malah kita yang gini. Sini-sini, misalnya fotoan di sana pakai kacamata. Ada orang pakai kacamata. Terus waktu itu kita nggak bawa kacamata. Nggak tahu gaya apa. Sampai dipinjemin kacamata. Sini-sini dipinjemin. Kakak-kakak ini bawa tas. Gini-gini kak gayanya. Ayo gitu, rambutnya sampai gini. Apalagi Kak Rani itu. Katir rambut gini-gini. Kakak waktu penerima Kesriwa 39, kakak sih mau payah. Sekarang ngalang-ngalang. Kena penerima Kes Reward sini kemarin. Lagi CPM, kakak di belakang sama Kak Rani giniin rambut. Kak Rani bilang, dikerjain sama penerima Kes Reward aku gitu. Dipinjemin anting sama crossline namanya Yusti. Sampai sekarang belum kebalikin. Ini aku itu, oh punya Kak Rani. Maunya Yusti yang pake. Tapi habis itu dicari aku, kak Rani ini anting. Yusti aja yang pake. Enggak kak, kakak aja yang pake. Udah gini-gini kan berdua. Kakak aja, Yusti aja. Gitu terus-terusan kayak gitu. Cuma kan gak berpikir, keren ya komunitas ini. Gak ego gitu loh. Komunitasmu ada gak yang sekeren di sini? Temen deh. Sini luar biasa loh. Tepuk Pak Berato bicara Bapak Pedidi. Mungkin nanti Enra bisa ketemu Pak Berato. Keren Pak Berato. Itu pendidik mental yang luar biasa. Tipsnya ya, sering-sering ketemu upline, sering-sering ketemu leader, dan sering-sering dapat asupan nutrisi. Kalau kakak belajar sama Kak Rani di bidang kepribadian, karena penting kita meningkatkan pengembangan diri. Terus kalau sama Kak Agus, kakak belajar strateginya, strategi ngatur duit. Duit segini diginiin, duit segini giniin, mau dapat bonus segini diginiin gitu dia. Kalau Kak Yan, dia bagian sistem besok-besok mau diapain orang. Terus bisa ngelihat Kak Yannya ya, hebatnya dia, leaderku nih hebat kayak gini. Orang baru muncul, dia bilang gini, oh jaga orang ini dia bakal royal. Gitu dia bilang, oh siap. Kayak dia bisa ngelihat ini potensial kayak gitu. Jadi kan gampang kita kerjanya toh. Ya enggak, kadang kita bekerja sama orang yang salah. Ngatain nak manja gitu kan. Kalau offline bilang, boleh enggak ini di skip. Kalau udah offline bilang skip, ya skip. Daripada kita terus-terusan bersama dia dan akhirnya mengecewakan, boleh sih kalau mau kecewa kan gitu ya. Cuma dulu kakak suka nentang Kak Rani dulu. Padahal Kak Rani bilang jangan ke negara, digituin dulu kan. Ada namanya aku punya tim namanya Debi, tapi aku dilihatnya semangat ya gitu ya. Semangat banget, tapi Kak Rani kan nggak mau menentang semangatnya orang. Jadi ya dia udah silakan berangkat. Udah nyampe sana aku kecewa, Debinya nggak ada di rumah. Di jalan aku nelpon Kak Rani, gini banget ya jalanin bisnis, berarti jauh-jauh ke negara nyari Debi dan Debi nggak ada. Dibilang sama ibunya di Tukade saya nggak ada kak itu. Terus aku disuruh nyari ke pamannya, di pamannya juga nggak ada, kayak dia sembunyi gitu loh. Kan gak ada jadinya. Misal aku cari ketuk ade, tawau ketuk ade melayu kan gitu ibaratnya mungkin ya. Terus Kak Rani bilang gini, sebenarnya Kak Rani udah tahu bakal ada kejadian kayak gini. Terus aku bilang gini, kak kok gak bilang, gimana caranya bilang orang kamu terus-terusan semangat gitu, pengen berangkat gitu kan, mau ngomong kamu gak berangkat gitu, kayak aduh pengen berangkat aja gitu. Ya udah kak gak apa-apa, ini pembelajarannya praktik, pulang aku jauh-jauh ke negara 3 jam dan di sana begitu kejadian ngelir aku di jalan pikirati gitu. Nah, buat kalian yang sering dikasih tahu sama Kak Rani, oh jangan menentang. Koala kan. Udah. Oh. Koala. Jelek lo koala sama upline ini ya. Kalau mau bisnis lancar jangan koala sama siapapun, jangan koala sama upline, karena aku nih bisnisnya nih 4 tahun ya. 2 tahun enggak jadi bisnisnya. Bentang semua. Pernah nggak kamu ngebanting pintu di hadapannya upline? Berantem dulu kan? gitu kan. Habis itu aku kesel, nah aku gituin pintunya. Pak Okta loh, kita lapan tuh kan Pak Okta. Okta itu bukan Pak Okta. Oh iya, sama-sama 7. Aku 6, Okta 7 gitu. Padahal uplandku lebih tinggi dari aku, yang ngajak nipis, yang nuduh aku, yang ngayah pun lah tipis kan gitu. Tidak nak melarat nih, telpon-telpon FPF yang gak ini, karena sih tidak bayar motor kan gitu. Tapi berkat Kak Okta aku bisa bayar motor gitu kan. Tapi karena ada something yang aku egonya tinggi banget, dikasih tahu gak bisa, padahal kan baik upland nih ngasih tahu gitu. Aku gak, malah aku dodolin lagi uplandku. Terus uplandku kan gak gitu berarti, gak gini gak ada detak gitu. Aku masuk kamar tidur. Terus habis itu uplandku datang dengan rendah hati. Hebat Kak Okta nih, yang salah siapa gitu kan. Kalau aku yang salah kan, datang dia ke kamar minta maaf. Padahal Kak Okta gak salah. Dan semakin lama, jahat lagi aku kayak Kak Okta kayak babu itu. Kak yuk ngecek, yuk cek, Kak silakan cek gitu. Kayak babu kan, Kak cepetin Kak selesai ngecek Kak, lagi bentar mau kesini gitu. Pokoknya satu hari itu bisa Kakak punya jadwal di 5 kabupaten yang berbeda. Aku lupa, kalau bawa motor kan ada jarak ya. Ada jarak gitu kan. Aku kira bakal gampang, ngecek cuma 1 jam. Kan ngecek 1 jam, berarti kan 5 jam. Dari 24 jam, ya enggak? Berangkat ke sana paling 2 jam, berarti kan 10 jam. Ya itu hitungan orang melankolis, ya enggak? Ternyata ngobrol itu gak bisa 1 jam. Ngobrol aja, mau nempel ngecek kan itu. Terus aku suruh cepet gitu. Terus Kak Okta bilang, ya kan sabar banget Kak Okta kan gitu. Terus sampai akhirnya di 5 tempat, jadinya itu cuma 3 tempat. Lagi 2 tempat ke cancel, kenapa? Karena waktu gak bisa kekejar. Terus sampai base camp, aku manyun jenengnya. Karena kan tipe orang melankolis perfeksionis. Gak boleh beda sedikit pun dari teori, dari strategi gitu kan. Kalau ada hal yang berbeda, aku ngambulnya luar biasa. Udah nyampe base camp, kontrakan waktu itu kan. Terus abis itu kan aku nyebang langsung Kak Rani nanya Kak Okta, Kak kenapa tuh? Tawang waktu gitu ya. Langsung aku masuk kamar banting pintu tidur gitu kan. Terus langsung diceritain tuh punya jadwal 5 jadinya cuma 3, 2 ke cancel gitu. Aku kayak ngerasain sekarang ya ketika aku sadar gitu, berat banget ya planku ngurus aku gitu 2 tahun loh kayak itu. Ada gak yang uplandnya sekarang nge-follow up kamu tapi kamu ngerasa kesel? Tuh, aku nawa buset ya, aku nang CP, aku nang PBO, aku nang mendagang. Ada gak yang kesel gitu ya? OP, pokoknya ada aja disuruh, aduh. Ah, itu tipe kualat sebenarnya. Kualat yang level 1, kalau Kakak level udah level 8, level 9, level tertinggi gitu. Cuman aku bersyukur uplandku tuh kayak sabar gitu loh. Dan Kakak mau rendah hati juga. Enggak boleh nih aku kayak gini terus, kalau gitu kan enggak dapat apa-apa ya. 2 tahun tapi udah terbuang percuma tuh. Akhirnya di 2019 Kakak berubah. Gimana caranya aku belajar pengembangan diri, enggak egois. Kalau seandainya enggak kewujud, misalnya ini, kita mau ke sana tapi ke cancel gitu karena something yang bukan salahnya kita. Mungkin karena banjir, gara-gara hujan yang enggak datang. Jadi kita enggak boleh nyalahin si res. Oh, kalau waktu itu Kakak dobelin tuh. Maksudnya apa? Kayak gitu. Tapi kan kalau yang kayak gitu-gitu, oh, enggak apa-apa aja, kita belajar jadi orang yang fleksibel. Namanya orang ada kendala, enggak mungkin dong kayak gitu. Kan gitu ya, mungkin kitanya yang belum atau kita yang harus kesana kan gitu ya, pengorbanan. Nah, dari sana Kakak mulai belajar pengembangan diri dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita kualat sama plan enggak dapat hasil apa-apa, tapi semenjak 2019 Kakak enggak kualat sama plan, Kakak mau nurut gitu. Itu pun semua gara-gara didudukin sama Kak Rani. Berarti Kak Yadnya, Kak Okta, Kak Rani. Karena kan Kak Yadnya enggak bisa ngasih tahu. Satu sisi Kak Yadnya itu uplan teratas aku, Kak Okta, Kak Yadnya. Kak Yadnya enggak bisa ngasih tahu aku karena aku pacarnya. Okta enggak bisa dikasih tahu juga karena temennya. Temenmu di semester 1. Temennya gitu kan. Ken-ken caran ini jadah dulu pejaguran gitu kan. Pejaguran badannya yang pejaguran ngomongan. Deplak pintu gitu. Akhirnya Kak Rani yang datang jeder. Tiap malam didudukin. Maksudnya apa? Ada yang pernah didudukin sama Kak Rani? Belum. Kalau sudah sampai di titik itu berarti kamu mau sukses itu. Gitu kayak. Jadi harus dijujurin sama Kak Tami gitu. Diperhatiin. Jadi kayak gitu. Itu sih perjalanannya Kak. Jadi kalau seandainya mau bisnisnya berkembang, nikmati bumbu-bumbu perjalanannya. Gimana sama reseller, sama ini jaga hubungan sih yang paling utama. Edifikasi sama follow up. Follow up tuh jaga hubungan. Dia nggak mau sekarang, bukan berarti nggak mau nanti, belum. Belum malu. Sama deh yang mengajak pertemuan. Mungkin wainya belum keserah. Ada tentu dari sumber lain. Oke, ada kalau ide ke Karangasem, Ope. Yang malam itu nggak ada cepat kerja. Tidak ada. Sama lagi deh. Udah mau kita mani kan ya, perbatasan Tabanan kita mani apa Badung ya. Sulangai opennya di Karangasem, ada nak uli Sumber Kima opennya ke Negara, ada nak uli Nusa Penida opennya di Karangasem. Kenapa bisa kayak gitu? Edifikasi sama followan, gibahin offline lu keras-keras, gibahin fans dengan luar biasa, dikit-dikit gibah, edifikasi itu gibah loh. Tahu gak sih tadi ketemu Kak Rani, tahu? Kak Rani tuh itu ya Tuhan, habis kemarin warnanya begini, rambutnya habis itu begitu warnanya, emang itu dah leader lah, banyak duit jadi bingung dia ngabisin ya, batu yang ngabisin itu edifikasi loh. Kadang kalau beliau gitu orang takut loh, gibahin aja Kak Rani. Ibu Rani mami. Rani lo sampai saking banyaknya punya uang sampai bingung cara ngabisinnya no. Enggak bisa kan lo gituin? Kepalanya Tiens. Kan gitu. Kak Agus gibahin, Pak Brata gibahin. Pak Brata kalau diem-diem sebenarnya udah punya duit banyak, tapi masih aja mau ke Sulawesi. Orang kayak jalan-jalan ngasihin duit. Kan bisa gitu. Udah belum sering-sering ngibahin uplandmu, apa terdekat dulu deh. Kalau kakak ya, sama reseller kakak ngibahin. Dulu kakak waktu ngebangun kaki baru, namanya Dila kan dulu ya kebangun. Kakak itu setiap hari kan nanya dia, Beb lagi di mana? Lagi kerja, Beb semangat ya Beb, bla bla bla gitu. Terus habis itu aku kan pasti dia nanya, kamu lagi di mana? Aku kalau lagi di rumahnya Kak Rani, aku jual Kak Rani, saya lagi ke rumah Kak Rani, tapi shit gitu loh. Saya kebang yuliu ninggalin Kak Rani, shit gitu. Nyentau Beb, kan pasti gitu. Kalau saatnya kita begini, kan dia tahu itu Kak Rani, set. Dia bilang gitu sendiri, emang kena ninggalin, kan kita lewati. Siapa tuh Beb? Mentorku Beb, mamanya Kak Rani, kepoin cek IG nih. Aku pakai voice, kepoin cek IG nih, mimir aku, Beb, ya cek kini. Kepoin IG nih. Ya tembo kurang nih Beb, namanya Kak Agus Miratu Beb. Penghasilannya udah setara sama umurnya Beb. Udah tuh umurnya 29 tuh. Wih, ragu kan man 2.929.000. Kurang nih man mone. Apa adanya tuh nemuani man mone ya. Lo man mone yang kan sing sungkeh Beb Miratu gitu. Di HP-nya Miratu sih gitu. Ya kan heboh ya, ingat ya, kalau kamu mau orang lain ngerasain heboh, baca teks heboh, atau ngedengerinnya heboh, kamu heboh dulu. Jangan berharap bilang, Mimi Beb, nawang je. Mimi Beb, nawang je, Karani, mankini, datar gitu. Terus sama yang, Mimi Beb, ratu betangan, Mimi, nawang je, Karani, cuno. Kan naik maksudnya, kan gitu. Ini berharap nak ewi, kamu sewi. Sama kayak deh contoh, pernah enggak dikirimin cetan wek. Pernah enggak dikirimin cetan kayak gitu? Kamu ketawa enggak? Enggak. Tahu enggak kenapa kamunya enggak ketawa? Padahal itu wek kan lucu kan? Ha gitu. Tapi kok kitanya bacanya enggak gitu ya? Berarti yang lagi ngetik enggak ketawa. Tapi pernah enggak kamu baca nih? Kati bungker gede. Wih, duduk kati gede. Pernah? Berarti yang di sana lagi ketawa. Ngetiknya sambil ketawa. Berarti kan rasa itu tersampaikan. Iya enggak? Kalau sama reseller dan jualan, rasa harus tersampaikan. Misalnya bilang produk bagus, jangan cuma ngetik produknya bagus Kak bla bla bla, tapi rasamu biasa aja. Yang baca biasa aja. Kayak gitu loh. Coba rasa mainkan. Kalau Kak Rani bilang dong, bisnis itu rasa. Bener banget, kan rasa. kakak suka mainin perasaan orang, tapi bukan maksudnya pacaran ya, enggak maksudnya. Buaya betina di sini. Buaya betina. Buaya bisnis, buaya TMS gitu kan. Pertama kok bikin orangnya nangis dulu, tuh orang nangis tuh banyak tuh, nama orang di sana. Habis itu aku apain? Oh, nanti aku support lagi. Kan aku buat dia nangis, pertama aku dongdong dia pakai kata-kata mulut, terus habis itu aku serawainnya, kan nangis dia kan? Habis nangis aku semangatin, habis itu sudah urus dia, kamu udah semangat. Jadi naik turunnya harus ada rasa sama tim kayak gitu, jangan ngeplet lah bisnisnya. Kalau kakak gitu suka banget nyari rasanya orang. Kalau kakak ketemu nih, kalau kakak ya jujur sama kayak Kak Arani, mirip-mirip gitu kan. Maksudnya ketemu orang pertama kali, nggak bisa langsung disuruh kak ajarin dia membership itu, nggak bisa. Kalau orang pertama kali, aku harus tahu tentang dia dulu. Nih orang bisa diajak ngobrol langsung serius. Kan ada 4 sifat tuh, sanguin, melankolis, phlegmatis, koleris. Ini orang sanguin nggak ya? Kalau sanguin diajak serius gimana? Nggak bisa. Ya nggak. Kalau orang melankolis diajak kedek-kedek, nggak suka juga dia. Langsung dalam. Tapi kan harus sisi kedek-kedek biar nggak ngantuk. Ya nggak. Orang koleris dibandingin, gimana? Seneng sih dia ya. Tapi cak rasa dia nggak segala. Kalau pertama kali ketemu, ya nggak. Jadi hal-hal seperti itu, orang phlegmatis kamu ajak ngomong serius gitu, datar. Kan gitu. Jadi di awal pertama ketemu kalau kakak pribadi ya harus tahu orangnya dulu. Mungkin 30 menit kita harus memahami orangnya, ngobrol, makanya ada namanya basa-basi. Kalau dulu ada pembelajaran dari Pak Naga, kayak burger dia. Roti, isi, roti. Pertama kita basa-basi mengarah ke visi. Habis itu tentang isi, bebas isinya kamu apa, mau ngajain dia reseller, mau ngajain member, boleh. Habis itu ditutup dengan visi atau dream. Jadi awalannya kan udah nyentuh, cara tengah-tengah dikit aja. Kalau kakak biasanya kayak gitu. Nah mungkin kan teman-teman sekarang lebih saranku, lebih di hubungan. Dan tepat banget teman-teman belajar sama Kak Rani. Kalau Kak Rani jago banget di bidang hubungan. Bukan buaya betina, kan? Buaya. Oh buaya. Buaya guys. Hanya buaya yang bisa menjaga buaya. Banyak ya? Buaya. Oh banyak buaya. Mau belajar jadi buaya betina? Tepat sama Kak Rani. Kan gitu. Jadi sebenarnya tipsnya ya dari kakak, jaga hubungan sama edifikasi. Kalau kamu mau bisnisnya heboh, kamunya heboh dulu. Kalau belum heboh, belum bisa. Jangan sampai pengen bisnis heboh, kitanya ngeplet. Sama nurut sama upline. Kalau upline bilang belajar produk nih. Kalau disuruh belajar gini, belajar gitu. Gini, jangan gitu. Ya, jadi segala hal harus ini. Menurutku 3 prinsip dasar harus benar-benar dipakai. Edifikasi, konsultasi, no crosslining. Tapi no crosslining kita ganti pakai komunitas, kan gitu. Kalau no crosslining kan saling ngejatuhin. Tapi kita bangun komunitas. Gimana caranya biar orang-orang itu lebih senang di komunitas Tiens ketimbang komunitasnya yang lain. Kalau seandainya dia lebih nyaman dengan komunitas yang lain, dia bakal di sana, bukan di sini. Kan banyak yang pergi. Berarti dia lebih nyaman di sana dong, di teman-temannya. Komunitas sepeda mungkin, komunitas teman-temannya di sekolah mungkin. Tapi kalau kita yang bikin dia itu nyaman, di sini dia bakal bertahan. Sekalipun di bulan pertama dia belum ngasilin. Itu saranku. Itu sih kak. Nih, kak Prapti itu ya, tak kasih tahu. Biar nafas dulu dia. Oh, betul, nafas. Jadi kak Prapti itu, kita tahu. Jadi kak Prapti itu sebenarnya dulu itu ngebangkangnya luar biasa. Betul. Keras kepala, egois, tingkat dewa, udah nggak ada yang ini. Cuman dia itu dibilang bagus, nggak tahu ya penilaian ada di tangan kalian. Kak Prati itu semangatnya luar biasa, dia itu bisa janjian di 5 kabupaten yang sudah 5 kabupaten kan. Bisa di Nusa Dua, di Denpasar, ntar Gianyar, Klungkung, Singaraja, entah, atau bisa satu kabupaten 2 perjanjian. Jadi sampai upline-nya tuh ngeluh. Sebenarnya bagus kan punya dompetnya kayak gitu kan. Bagus loh, enggak salah gitu. Tapi upline-nya juga bener. Gimana caranya kita memaksimalkan kalau kita dipatok waktu, kita lagi mau closing, ayo Kokta, mau ngerayu, ayo Kokta, kita lagi sejam udah di sini loh. Nah, jadi Kak Prakti ini tipenya itu tak bilang bagus, tapi kurang terarah. Jadi dia itu kayak pakai kacamata kuda, bodo amat sama orang, yang penting saya jalan. Yang dia pikir kayak gitu. Nah, kalau misal mau pakai caranya Kak Prakti, cara yang seperti itu boleh, tapi pakai untuk kalian ngejar goal planner. Betul. Ngerti gak? Jadi kan ada sistem good plan, ada yang namanya goal planner kan, presentasi 30 kali, berarti 30 orang, ya kan? Nah, kalian boleh janjian untuk presentasi, setelah itu jelasin sejam dua jam selesai. Nah, kebetulan Kak Prakti salahnya, dia itu janjian tapi dia cek kesehatan. Jadi kan kita menawarkan produk itu lama. Nah, kalau misalnya untuk presentasi, satu, kalau presentasi dua kunci kehidupan itu, kamu pakai untuk belajar presentasi, ya kan? Yang kedua, kamu ajak dia ke bisnis, kasih dia berpikir, atau kamu closing langsung di tempat, nggak apa-apa. Terus itu kamu ajari. Nah, buat janji temu lagi, ya kan? Nah, kalau untuk cek kesehatan itu nggak bisa kayak gitu. Nah, itu ada dibilang sebenarnya udah bagus, cuman kurang tepat aja pengerjaannya, gitu. Nggak pakai ya kan? Strategi. Nah, dan salahnya, bukan salah sih, kurang tepat lagi. Kalau kita mau berjuang dan mepet kayak gitu, usahakan sendiri. Sendiri, kalau ketemu orang nih sendiri, kamu edifikasi orang tersebut. Gitu, edifikasi, misalnya nih Ayu ketemu sama orang baru, kamu presentasi tuh. Nah, habis itu kamu edifikasi apply. Baru aja janji temu lagi. Itu boleh. Kalau ini kesannya kayak babu apply-nya. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita udah bilang dari dulu, kamu nggak usah pinter, ada upline kan gitu, ya kan, edifikasinya kayak gitu. Jadi kesannya kayak, ya udah aku nyari orang, upline yang berbicara gitu. Jadi kesannya. Jadi walaupun sebenarnya sih benar, sebodoh apapun kalian, ada upline yang nge-backup gitu kan. Tapi ya konsultasi, komunikasi tetap dijaga. Tapi manusiawi juga gitu. Manusiawi juga. Nggak salahin kok. Nah, Kak Prakti dengan kayak gitu loh, ya kan, ngejar dari dulu 2 tahun ya, 2 tahun dia lolos Hong Kong, dia nggak lolos 5 reward aku gagal, karena tiap reward itu kan ada 4 bulan atau 4 bulan, 4 kali 5, 20 bulan. Jadi, impiannya kuat sekali Kak Prakti, dibilang udah dia bangunnya paling pagi, pulangnya paling malam, terus makannya paling dikit, bener Kak Prakti itu kalau udah lapar ya lapar banget, terus wah, beli semua makanan yang dimakan cuma dikit. Karena dia menunda lapar gitu loh. Oke, jadi drink. Nah, itu dia kayak gitu perjuangannya. Nah, sekarang aku mau ngomong nih sambil Kak Prakti aku nyebatin ya. Apa yang kalian suka dari Kak Prakti? Kan kalian undang Kak Prakti ke sini, ya kan? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian pengen? Kalian tuh kan seorang leader nantinya. Sekarang kan jadi pendengarnya Kak Prakti. Pendengar. Ya kan? Dari sekian kalian tahu Kak Prakti dengan dia seperti apa sih yang kalian kepoin dari Kak Prakti gitu? Apa sih yang kalian pengen tahu dari Kak Prakti? Boleh enggak? Silakan Ayu. Kalau dari Ayu kan Kak Prakti itu kan dulu apa namanya egonya besar, terus jutek juga. Terus perjalanan bisnis itu dari dulu yang dibilang cepat kerja jadi buruh gitu, terus bisa fokus ke bisnis yang namanya bisnis kan nggak langsung perjalanan bisnis langsung naik kan. Masih ada prosesnya. Kok bisa sih Kak Prakti itu mau bertahan sampai sekarang? Dan memutuskan untuk selesai dulu dan bertahan sampai sekarang. Dapat reward, dapat reward, gagal berapa kali terus bertahan. Jawab kak. Oke, saya gini. Satu, kakak pakai bahasa Mewek, no? Bahasa Mesia, Pak. Bahasa Mesia, Pak. Aku sadar diri. Sadar diri, udah gak punya bapak. Sadar diri, aku gak punya. Sadar diri, aku di keluarga. Memang keluarga bapakku kaya, kaya. Keluarga orangku, orang berpunya. Tapi keluarga kecilku gak berpunya, bangkrut 3 kali. Nah jadinya kita kayak terkucilkan gitu lah. Jadi ibuku dianggap sebagai penyebab bapakku meninggal, penyebab bapakku punya utang. Padahal penyebabnya itu adalah kakak-kakak tiriku gitu, yang minta rumah, minta ini gitu. Nah aku ngerasa kayak keluargaku tidak bisa menjadi tempatku untuk bernaung gitu loh. yang gini kalau di sini aku apa namanya ya meminta dan lain sebagainya kan nggak bakal dapat, malah kekecewaan yang aku dapat karena bukannya aku dikasih tanah dan lain sebagainya, utang yang kesisa gitu loh. Jadi di sana kakak mulai kayak pertama kakak nolak bisnis ini karena waktu itu saudara-saudara yang kakak baik gitu ngasih uang gitu kan, karena kakak kuliah banyak transferan. Kalau misalnya kakak pertama ngasih, kakak tiri yang pertama tinggal minta ke kakak tiri yang lain kayak gitu kan, dikasih di momen itu dikasih. Tapi makin hari, makin per bulan-bulan selanjutnya kakak tuh makin kayak gini loh, ngerimik gitu loh. Maksudnya dia itu kayak nggak suka aku minta terus gitu, kok orangnya ini dikasih ngelunjak mungkin gitu perasaannya ya. Akhirnya di stop lah semuanya. Bingung aku nyari uang di mana, ibuku cuma penjual sayur gitu kan, yang dapatnya cuma sedikit gitu kan. Aku dapat uang dari kakak cuma 500.000 sebulan, tapi aku kasih ke ibuku waktu kuliah. Aku dikirimin cuma 7.000 kali 7 ya pokoknya 50.000 per minggu. Itu harus aku survive di Beleleng gitu. Nah, di sana aku kekurangan uang, jadi tukang yang buatin tugas orang. Kan aku gini ya, walaupun aku miskin, aku rajin. Nah, aku ini temenan sama orang yang kaya tapi males, jadinya aku bisa manfaatin dia. Dia kan males buat tugas, ya udah aku yang buatin tugas tapi bayar. Nah, gitu. Dan aku punya price list loh. Price list tuh kalau 1 jam jadi berapa, 15 menit jadi berapa. Makalah plus PowerPoint itu ada. Sampai pernah ya upah tertinggiku 300.000. Tapi aku ngerjain sendiri, ngerjain bareng 5 orang. Berlima, jadi tak kasih 60-60-60, aku kayak bos gitu loh. Yuk kita, ada proyek gitu kan, 15 menit selesai, kamu tukang nyari bahan, aku tukang ini, nanti ada tukang ngeprint, ada yang begini gitu kan. Jadi sama-sama 60, itu cara aku hidup dulu. Nah, jadinya mungkin karena pikirannya udah mandiri, kan gitu ya. Jadinya survive hidupnya seperti itu, bahkan aku ngajar les pun, dulu waktu masih kuliah di Beleleng, ngajar les dibayar bukan pakai uang, tapi dibayar pakai nasi. Jadi hidupku seperti itu. Terus akhirnya kakak tamat kuliah, tapi kakak sakit-sakitan nih dulu sebelum-belumnya itu. Baru kenal produk TNS. Dulu kakak 5 tahun anemia. Tahu anemia ya? Kalau gak enak badan, kalau misalnya capek dikit pingsan. Jadi selalu tiap hari pingsan gitu. Temennya kakak sampai hemat banget, sampai tayang kene di Facebook dari tahun 2011 nih aku buka Facebook kan, ada teman ternyata bikin di beranda gitu, pingsan dan gaene gitu, neban itu 2011 itu waktu SMA, dan aku 5 tahun sampai tahun 2015 masih pingsanan. Tiap naik tangga kan kampusku itu punya tangga, jadi naik tangga tuh kayak gini, naik tutup, kanan naik, jadi tutup, berhenti bentar. Sampai temanku saya neken-neken, nah gitu. Nah, dari sana kakak mulai kena produk TNS. Akhirnya aku konsumsi, akhirnya sembuh, 1 bulan sembuh. Dari sana kakak percaya sama produk TNS, tapi gak jalanin. Nah, habis itu kakak kerja. Nah, di kerja itu ternyata lah dikerjain. Duitnya dikerjain, hasilnya kayak orang dikerjain gitu loh. Dapat hasil tapi cuma 400.000. Dari sana aku mikir, gimana caranya bayar cicilan motor? Kan itu ya, FPF terus nyerang. Ini atas namaku sih, tapi yang sebagai penanggung jawab kakak tiriku kan galak. Ada sing bayar. Sing tawang lah, ada sulah pipis kan gitu. Sing mungkin ide, karena iraga pertama. Karena kita udah tamat, gak mungkin minta. Kan gitu. Dari sana aku mulai mikir gimana caranya nyari uang. Akhirnya aku ingat di tahun 2015 ada yang nawarin bisnis. Aku mau ketemu orangnya, namanya Kak Yadnya waktu itu. Karena Kak Okta aku gak punya nomornya, yang aku punya Kak Yadnya. Selalu di follow up sama Kak Yadnya dari tahun 2015. Follow upnya itu aku gak tahu nih, follow up cinta atau follow up apa gitu. Kan sering ditelepon, dia lagi prospek gitu, ketabanan gitu. Ditelepon, aku mau teleponan sambil lerik, lagi ngapain lerik. Pokoknya kayak ditemenin gitu loh, nyuci-nyuci ditemenin gitu. Dia prospek ketabanan, aku udah nyampe matiin. Kayak aku tuh musik mungkin bagi dia ya. Kan orang biasa temenin musik, ini temenin teleponan sama aku tiap hari dari 2015 sampai 2017, akhirnya join kayak gitu. Nah, abis itu di sana aku mulai bilang sama plan up, aku pengen nambah penghasilan untuk bayar cicilan motor itu aja, nyari tambahan 600.000. kalau yang lain untuk hidup dan sebagainya aku bisa ngajar lesson gitu ya. Awalnya aku nggak nyari itu. Nah akhirnya diajarin sama upline sama Kak Okta, di sini itu lebih dari 500 ribu loh bisa kamu dapetin. Tapi kan aku orang melankolis realistis. Masa sih? Siapa yang ngasih uang? Mr. Lee, dia bilang, nyen Mr. Lee sudah tepung gitu. Siapa itu Mr. Lee, gak pernah ketemu. Ada kantornya? Ada. Di kantor siapa? Mr. Lee nya ada, lu gituin kan. Enggak di Cina, oh. Berarti sih ada orangnya. Aku pikirnya gitu. Realistis manusianya harus ada. Aku gitu dulu orangnya. Ya udah aku pikir udahlah 500 ribu aja kak, nggak usah tinggi-tinggi, aku gituin, nggak berani bermimpi tinggi, nanti kalau jatuh sakit kan, gitu pikiranku dulu ya. Akhirnya jalanin dapat seperti yang aku mau, bayar cicilan motor tiap bulan. Nah kenapa kakak resign? Karena gini, kalau dipikir-pikir dari SD sampai kuliah berapa sih orang tua kita ngasih ngabisin uang untuk kita? Pasti banyak dong. Kalau tak bilangnya kuliahku itu ngabisin 180 juta. Nah, di sana aku mulai mikir, ini aku untuk menjadi seorang guru yang dapat 400 ribu ngabisin ratusan juta. Kok enggak konek ya? Terus aku lihat Kak Rani waktu itu enak banget hidupnya. Tidur semaunya, bangun semaunya, penghasilan juga oke. Lah, aku juga pengen kan? Mungkin karena jangan itu gitu, bukan semaunya. Kamu bangun jam 6, aku baru tidur jam 6. Oh iya, tapi kan sama mama tuh itu kamu. Iya. Kan tahu kan. Oh iya, betul. Perjuangan. Jadi aku malam itu ngobrol sama Kak Yannya itu sampai ya, pagi jam 6. Jam dia baru bangun jam 6. Orang-orang jam 6. Aku masih di luar tuh, masih set bol itu. Kontek gitu buka. Jam 5-nya gitu kan. Kalau aku bangun akhirnya jam 5 kayak alarm gitu loh. Pasti itu jam 5, bu guru datang gitu. Nah, mandi ke rumah nih. Kita siap-siap dulu. Pas pasti berangkat, halaman, segala macam dia berangkat. Kayaknya pulang. Aku tidur. Karena tidur. Jadi kayak kebalik dunia gitu loh. Kok enak ya? Gitu aku mikir. Karena kan aku orangnya suka begadang. Aku. Maksudnya, kayak ngelihat mereka, kok kehidupannya beda ya? Kan gitu ya? Kan beda. Aku baru bangun, mereka baru tidur. Kan gitu. Terus aku pulang kerja, rumah udah sepi. Ih, kok orang gak ada tuh gitu. Ternyata mereka keluar, ada yang jalan-jalan, ada yang berjuang, kan gitu ya namanya bisnis kan, yang ada yang jalan-jalan sambil berjuang dan sebagainya. Dari sana kakak mulai mikir, kok aku spesies yang berbeda nih di komunitas ini, kan gitu ya. Nah tapi kakak terus lakuin. Nah waktu di tempat kerja kakak nawarin bisnis di sana. Nah kan waktu rapat nih, nah katanya upline bisnis ini kan bisa dikerjain dimanapun dan kapanpun. Nah waktu itu kakak lagi rapat, kakak bawa spirulina. Jadi kayak gimana caranya sekarang orang-orang ini biar dia itu kepo sama aku. Akhirnya spirulina aku apain? Aku lempar-lempar gitu. Orang-orang kok gak ada nanya apa itu? Aku kocok, enggak juga. Aku minum 3 kapsul, enggak juga orang ini. Gimana caranya? Enggak mungkin dong. Aku minum lagi habis. Kan itu mikir aku ini 1 kapsul kan lumayan. Namanya guru, dikit gajinya. Kan 1 botol spirulina setara gajiku. Nah, gitu ya. Akhirnya aku bingung gimana caranya atur strategi ya. Oh, aku pindah duduk nih, ada kursi kosong sampingnya kepala sekolah. Kan berarti mata orang ke sana. Oh, aku duduk di sana. Terus habis itu aku gitu langsung ambil 5, aku langsung ambil minum dulu gitu. Hop. Siap langsung tanya, apa itu? Ya, momen yang tepat. Spirulina, Bu, Ibu pernah dengar spirulina? Apa itu? Langsung gue ceritain, akhirnya ada yang nyari teh. Nggak ada pelangsing, nggak ada gini. Orderan masuk, gitu. Dari sana, kakak berawal kan. Terus habis itu, kakak kerja cerdas waktu itu. Waktu itu kan kakak ngajar nih. Terus kepala sekolah pengen ngecek kesehatan. Nah, apa yang kulakuin? Kutelpon upline up, bisa nggak bantu? Cek kesehatan bisa gitu. Oh, habis itu aku kasih anak-anak tugas. Anak-anak kerjain tugas halaman ini kan gitu kan. Ketinggal. Bu kepala sekolah ada di ruangan. Ayo ke sana. Udah aku edukasi kok gitu kan masuk. Bu, ini Bu leader saya yang bakal ngecek. Oh, aku kenalin seset. Boleh enggak aku tinggal anak-anakku nanti takutnya keluar gitu-gitu. Bu, boleh saya tinggal nanti sama upline dulu? Oh, boleh. Oh, upline-ku yang ngerjain sih. Oh, gitu ya. Aku ngajar lagi. Gitu, rutin setiap momen seperti itu. Bahkan malam-malam aku tuh dituntut 2 tahun. Ya 2 tahun ya. di taman kota di Puputan. Oh, aku diajarin pengembangan diri. Di sana diajarin bawa brosur, permisi Mbak, salam kenal, saya praktik. Pertama diajarin sama Kak Okta dulu. Walaupun dia gagal kan, permisi kenal sama Okta gini-gini. Enggak beli orangnya, enggak beli spirulina sama sekali, tapi dia bilang, "Praktik, itu caranya. Ayo lakuin, kamu ke sana, aku ke sana." Kayak bagi tugas. Dan aku gini-gini, "Kak, kok belum berhasil ya?" "Ya kan baru satu. Coba yang kedua," gitu Kak Okta. "Oke, okay." Yang kedua jelasin lagi ke orang, kan keliling tuh Puputan. "Kak, kok belum ya?" "Mungkin yang ketiga." Terus aja uplandku gitu. Lama-lama ini uplandku ngitung. Terus yang keempat. Habis yang keempat, "Kak, belum." "Ya, coba yang kelima." Terus itu akhirnya tahu gak yang keberapa aku berhasil? Ke-17. Karena aku geregetan, kok belum gitu kan. Tapi dari 1 sampai 16 kan aku belajar ngomong. Di 17 kan udah luas, bapak gitu kan. Udah akhirnya 17 ada yang laku 4 kapsul, aku minta nomornya. Laku 5 kapsul, aku minta nomornya. Terus habis itu laku setengah botol. Gitu. Seharian keliling, dari jam 7 ke jam 10, man setengah botol, man kontak liu gitu. Walaupun ditolak kan sama kontak-kontaknya itu, aku dapat kontaknya. Sampai sekarang aku masih berhubungan baik dengan itu. Dengan orang-orangnya gitu. Sampai aku simpan namanya ya Puputan sih kayak gitu. Oh berarti aku prospek di Puputan. Kalau isi Lumintang, aku prospeknya di Lumintang. Itu aku dapetin kontaknya. Nah dari sana aku mulai set. Karena kan kakak di Denpasar ini gak punya temen. Jadi kan mau gak mau harus sama orang baru. Apalagi sama Kak Rani. Kalau sama Kak Rani, Kak Rani udah nunjuk misalnya. Kenalan sama orang itu. Harus mau. Kalau enggak kamu kutinggal gitu, kok mungkin aku ditinggal misalnya di Ubud, kita berangkat ke Ubud, Kak Rani siapa yang ikut di Ubud, kita ikut gitu kan. Terus masuk ke Indomaret, Kak Rani bayar, terus habis itu berarti gimana caranya dapetin nomor mbaknya ini? "Ya ini Kak." "Iya," gitu. "Oh iya deh Kak, Mbak, boleh enggak minta kontaknya?" Gitu lah mati, boleh dong, please. Gitu. Akhirnya dikasih kontak, Kak dapet, oke. Terus habis itu berangkat lagi di Sike, duduk kan, terus ada kayak jeneng-jeneng kayak preman. Berarti kenalan sama orang itu, "Boleh kok yang lain kok, serem. Kenalan gak? Kalau gak aku tinggal." "Karena bawa motor." Waktu itu gak zaman Gojek lagi. "Ya elah, kalau aku nempun aplan pasti Kak Rani nyuruh jangan dijemput Prati bang pasti gitu." "Ya udah deh aku kenalan, dapat kontak." Jadi kayak gitu lah sistemnya. Nah akhirnya kenapa kakak memutuskan keluar dari bisnis, karena keluar dari guru, kakak ngeliat gini, di guru aku dapat 400.000, di bisnis aku dapat 800, berarti kan dua kali lipat. Padahal aku kerjain di waktu-waktu senggangku, pas pulang kerja, tapi aku gerilyanya parah loh. Pulang kerja, aku 2:30, tidur 3:30, 3:30 Kak Okta udah nyampe di base camp, ngajakin kita keluar, dikontrakan kan, sampai sana langsung keluar. Punya jadwal ataupun tidak, tetap harus berangkat. Tidak boleh diem di rumah. Makin sering diem di rumah, kitanya buntu otaknya. Nggak kreatif-kreatif. Keluar dari rumah. Karena kan rumah itu gravitasi hebat ya. Kasur apalagi. Sampai sekarang timku ya, kalau ada yang suka rebahan, aku suruh ngisiin tanda silang di kasur ya. Kan kalau sekarang corona kan tempat duduk disilangin. Nah sekarang kasur kesuruh silangin. Ada namanya Putra, kalau online-an di CK dia kerjaannya. Gak boleh di kasur, termasuk ke basecamp. Di basecamp itu kok ada kasur ya. Aku bilang gak boleh di kasur, no, aku bilang gitu. Kalau ada yang nyerendeng gini, bangun gitu. Karena kan gampang ketiduran ya. PW. Iya, aduh PW seringnya marah-marah itu. Dikit-dikit dia gini. Kakak tidur, padahal udah tidur ya, gitu ya. Nah, jadi di situ kayak gitu, kakak ngelihat bisnis ini itu hasilnya lebih luar biasa dari guru gitu loh. Dan satu, kakak suka orangnya bebas, nggak suka dibangun pakai alarm, no. Ada yang suka dibangun dengan alarm? Kakak tuh buat alarmnya jam 4:15, 4:30, 4:15, jam 5. Gitu buat alarm, sebenarnya kan benci, ya enggak? Aku pengen keluar dari dunia guru karena aku benci yang namanya alarm. Serius, enggak suka banget. Kan itu alarm kayak maksa, kalau kita yang bikin alarm sendiri, kayak nama kontak dan lain sebagainya, kan enggak apa-apa, karena kan kita yang pengen. Ini kan perintah bos, kepala sekolah nyuruh aku nyampe di sekolah 6:30 jam 6, ya enggak? Aduh, gitu dah aku. Nah dari sana kakak mulai berpikir gimana caranya keluar dari kerja gitu. Akhirnya aku konsultasi sama Kak Okta. Kak Okta bilang gini, "Rapti, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada resikonya. Misalnya kalau kayak sekarang, Kak aku mau milih ini, jangan takut memilih karena ada resiko di balik jangan, karena pilihan sama resiko apa namanya jadi nyatu gitu. Terus kalau kita bilang ini, kalau seandainya kamu tetap kerja, bisnismu nggak gerak-gerak properti. Kalau seandainya kamu fokus bisnis, bisnismu akan bergerak, tapi di awal uangnya belum ada. Kamu harus siap nggak punya uang. Karena kita nggak ada yang tahu bisnis bakal gimana. Tapi aku bilang gini, kak aku siap dengan segala resikonya dan aku mau fokus bisnis. Padahal sebenarnya bisnis ini bisa dikerjain sambil kita nyari PNS dan lain sebagainya ya. Cuma visiku terlalu tinggi loh. Visiku kayak gini, aku pengen punya tim di seluruh wilayah Indonesia. Aku pengen itu. Dan gak mungkin kita masih jadi PNS bisa keliling Indonesia kan? Karena kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, masa Sabtu Minggu aja sih ketemu tim gitu kuperkirain. Sabtu Minggu kamu ngajar les. Oh iya ngajar les. Kan gak bisa kan? Berarti kan wilayah bisnisku cuma mencakup si Dekarya aja kan gitu ya. Karena jam-jam santai jam segitu kan pasti dikit banget tempat kita untuk kemana-mana gitu. Nah dari sana kakak mulai mikir, oh harus gini harus ya. Memang ketika kakak keluar dari bisnis, keluar dari bisnis, keluar bisnis terus, keluar dari dunia guru kan gitu ya. Nah dari sana uangnya nggak terlalu dulu di awal. Memang dulu dapat bonus 400 ribu, tapi pernah tiba-tiba turun 600, turun 400 karena ego meningkat kan. Karena semakin kita punya waktu luang, semakin nyantai. Kan dulu waktu masih kerja, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita kan kerja, gak boleh gak gini. Tapi baru luang, aku bodoh di sana. Visinya tinggi, tapi actionku rendah waktu itu. Langsung gimana ya caranya ya. Akhirnya diingetin lagi sama plan. Anggap kamu punya waktu singkat. Digituin. Kalau kamu punya waktu singkat, secara otomatis memanfaatkan waktu. Kata Pak Berarti, satu detik itu berarti. Kayak gitu. Dan dari sana kalau mulai saya jalanin, walaupun banyak gagalnya. Tapi aku berpikir satu hal. Orang sukses berawal dari orang gagal. Kita itu tidak mungkin sukses tanpa ada yang namanya tantangan gitu loh. Semakin kita serius, semakin banyak tantangannya. Kalau kata Pak Brato ya, pelaut yang handal tidak terlahir dari ombak yang apa ya, dangkal apa-apa namanya itu. Jadi kita tuh harus kena ombak yang keras. Kehidupan seperti itu. Jadi aku mulai mikir, oh iya ya, emang ini jalanku, ini prosesku kan gitu ya. Karena waktu itu syukurnya aku punya komunitas yang luar biasa. Ketika aku punya penolakan, aku komunitas. Dari yang komunitas aku yang lain, aku gak pernah mau curhat sama temen. Kenapa? Kita gak ada yang tahu teman baik ada teman jahat, ya gak? Karena kalau kita curhat, nih beb, bisnisku lagi buruk no. Nyen ngorenci berbisnis, begitu dah deme. Ya udah aku ceritanya sama upline. Ke temen apa? Yang bagus-bagus. Biar dia ke prospek kan gitu ya. Biar bisnisku meningkat. Aku gak pernah nyeritain buruknya bisnis ini, buruknya bisnisku ke temenku. Mungkin ada yang ngechat gini, beb, engken bisnis Cina, luar biasa beb, langsung karo bong, kini. Aku bilang gitu. Tapi buruknya aku ceritain ke upline, kok bisnisku begini, kan dimotivasi. Kalau temen menjerumuskan, itu tipsku. Jadi jangan pergi ke komunitas yang berbeda. Nah, kenapa kakak mau ngejar reward dan lain sebagainya? Karena kakak ingat bisnis ini ada tangganya. Tangga pertama, kita harus menaklukkan segala hal yang ada di depan matanya kita. Taklukin aja, dapat nggak masalah. Karena waktu kakak dulu, waktu nggak dapat reward ya, misalnya kita ngejar reward sama 4 bulan, di bulan keempat gagal. Tapi kan hebatnya di bisnis Dience, walaupun kita bulan 1 sampai bulan 4 gagal di reward tersebut, kan kita tiap bulan dapat bonus. Misalnya gagal ngejar laptop, tiap bulan kan dapat bonus 3 juta misalnya. 3 kali 4, 12 nih, down di laptop. Ya gak? Sama kayak waktu kakak dapat cash reward. Sebenarnya gak 39 juta yang gak dapetin. Karena di setiap bulan tetap dapat. Anggap deh dapat 15-18, 15 ya aku patok. 15 dikali 9, udah 135. Dapat di akhir cash reward 39. 170 kakak dapetin sebenarnya. Itu kayak button TMS. Makanya kakak gak nanggep kegagalannya kakak itu gagal. Walaupun gagal kita tetap bisa beli laptop. Dan waktu itu ya kakak gak dapet reward laptop. Kakak beliin adik kakak laptop. Terus habis itu ngejar Hong Kong namanya. Ngejar reward Hong Kong, gak dapet Hong Kong. Tapi habis itu kakak bisa beliin adik kakak motor. makanya kakak bertahan. Buat teman-teman dari sekarang, nggak apa-apa gagal dulu, tapi lihat nih hasil dari kegagalanmu apa. Mungkin pembelajaran, ya nggak, mungkin bukan uang, tapi pembelajarannya luar biasa. Oh gini ya, ternyata menaklukkan tantangan hidup, menaklukkan tantangan step by step, itu kamu bisa belajar pengembangan diri dan banyak hal. Jadi deh, coba tantang dirimu gitu loh. Walaupun gagal sekarang kan berarti gagal seterusnya. Tapi belajar dari kegagalan. Kalau kakak, belajar dulu kegagalan kakak yang pertama itu di laptop kan. Reward, nyari reward laptop. Waktu itu kakak gagal karena kakak gak fokus. Gak fokus. Misalnya waktu bulan 1, bulan 2, bulan 3, kakak lolos. Bulan keempat babak penentuannya. Nah bulan keempat ini kakak lengah otaknya gitu. Karena waktu itu temennya kakak ke Denpasar, dia lagi sakit, terus minta cariin kos. Dan aku tiap hari mau nyariin kos, enggak prospek. Sampai aku bilang, inget nak kamu lagi cari uang. Iya tunggu nemenin dia lagi sakit soalnya harus cari kos-kosan. Orangnya manja, biar dijemput, dibonceng, dianterin. Ini mau gak kosannya ada sini? Gak suka, lagi kesana tiap hari. Jadinya kan gagal, wajar. Berarti aku ini lebih milih sahabat ketimbang impianku. Kan gitu, jadinya waktu itu okay, berarti kegagalan itu karena gak fokus. Kegagalan waktu ngejar Hong Kong, waktu itu aku gak pakai masa. Waktu itu dikit banget masaku. Aku punya kekuatan diri sendiri, cok kesehatan terus, gak pakai kekuatan masa, wajar. Terus habis itu ngejar yang namanya Cina. Nah, Cina ini kesalahan yang paling fatal. Bulan 1 sampai bulan 2 menang, maksudnya dapat. Bulan 3 gagal karena kualat sama plan. Yang itu, yang sama Kak Okan Cipar Geder. Nah, itu dah. Yang keempat, aku gagal DHO Thailand waktu itu ya. DHO Thailand gara-gara enggak masaku belum bertumbuh semuanya. Jadi baru mau menanam, udah pengen metik gitu kan, enggak bisa. Nah, jadi sana. Terus kemarin juga dapat gagal Korea. Nah, waktu laptop sama Korea barengan ya munculnya. Nah, aku maruk lah orangnya. Aplen bilang pilih salah satu prati. Enggak kak, kalau bisa dua ngapain satu? Itu aku. Ya udah akhirnya mekedagu sogra. Dua-duanya enggak dapat. Laptop enggak dapat, Korea enggak dapat. Jadi lima kegagalannya kakak. Tapi dari sana kakak mulai belajar. Akhirnya ya sekarang dapat gitu kan. Karena kakak jengah gitu loh. Kok enggak dapat apalagi waktu impact OP. Kalau sekarang kan impact-nya boleh nyampein apa yang udah bisa kita beli kan? Dulu enggak? Reward, TNs dan One Vision. Setiap kakak impact, sebelahnya kakak bilang, reward saya Cina. Saya, perkenalkan nama saya praktikus Warani, latar belakang mantan guru honor. Sekian, terima kasih. Gitu aja, sebelahnya ngomongin reward. Kan pengen nih, reward, harus nyari nih, kan gitu. Apalagi kan jadi diorbitin jadi MC. Diorbitin jadi MC, yang lain MC-nya tuh panjang-panjang edifikasinya. Aku memiliki jaringan tersebar di seluruh Pulau Bali. Padahal waktu itu gak punya. Dibilang di seluruh Pulau Bali, mini Ratu Petaru, harus ini aku punya tim di seluruh Pulau Bali karena udah edifikasinya kayak gitu. Terus reward nggak ada, kan sebenarnya di sana kayak kalau kakak kan orangnya koleris, ujungnya kakak, wih orang-orang punya reward masa aku nggak? Ah dari sana mulai bangkit dan kakak juga ingat karena kakak udah nggak punya bapak, jadi di mana lagi aku berjuang? Kalau nggak di sini, soalnya di tempat-tempat lain progresnya lama. Jujur lama, sampai sekarang pun temennya kakak heboh dia, kok kamu udah bisa beli motor gede sih, motor gede kan dibilang 31 juta kan motor gede, dia masih pakai motor lama yang dikasih sama ibunya, di dunia PNS padahal, aku kok gak bisa ya, sampai kakak bilang ini dulu loh kamu kuajain bisnis gak mau, kakak pikirannya lebih dari seorang PNS, soalnya kalau PNS kan dapat gaji bulanan dari staf 1,4 ya stafnya, terus habis itu dapat sertifikasi, kalau tersertifikasi dapat gaji 13 dan itu di momen tertentu, di pangkat tertentu. Kan untuk nyari pangkat kita harus kuliah lagi, itu ada banyak hal yang harus dilakuin untuk dapat naikin gaji. Dari sana aku mikir nanti aku bakal nikah, aku bakal punya anak. Kalau sendiri cukup gaji segitu, tapi kalau udah punya anak nggak cukup. Apalagi ngelah meme, bapak sih ngelah adik kuliah. Di sana aku mulai mikir keras. gak bisa nih aku menjadi orang yang biasa-biasa aja, karena hidupku tidak biasa-biasa aja. Mayoritas orang punya ibu, punya bapak. Aku kan orang yang tidak biasa ini. Berarti kan aku harus jadi nyari sesuatu yang tidak biasa. Diam setelah jawabannya. Walaupun dulu banyak yang bilang mencemooh aku ya, ini itu termasuk aku dibilang lonte, dibilang ini itu. Karena pulangnya malam banget, jam 3. Kadang pulang kampung itu nyampe kampung jam 3 loh. Kan aku jam 11 masih meeting di kebon namanya, baru pulang ibu aku sampai dan ae mulai petang-petang aja anake mau gitu dan ae mulai kan gitu ya. Wih, sampai saya mau mulai gitu. Jadinya ya udah deh, aku sering banget lewatin rumahku. Nah, dadah gitu. Men daripada ibuku diomongin tetangga anak jam 3 baru pulang, mending aku lewatin rumahku jam 3 nyampe dan pasar jam 5 pagi. Enggak apa-apa. Biar ibuku enggak dapat omongan aneh gitu loh. Nah, saya mau kamu sih mulai daripada main orang tuare-tuare gitu kan, daripada dibilang aneh-aneh. Pernah dulu kakak ngajak Kak Okta ke rumah ngejelasin bisnis ke ibu. Tetangga udah bilang, "Oh, jadi tenangannya putih. Anaknya putih." Terus habis itu nextnya kakak ngajak Kak Yadnya, "Oh, jadi tunangannya bandeng." Begitu ngajak Pak Brata mulai nak ngecek kesehatan. Ngajak dia cek kesehatan kan, Pak Brata ngajak beliau cek kesehatan. Nah, habis itu omongan tetangga apa? Tetapi punya om-om. Jadi aneh-aneh. Dan termasuk aku bisa beli motor ini, orang-orang bilang aku itu germo lah di sini. Kan namanya orang kampung kan aneh-aneh ya, gak di desa, di Karangasem kan gitu. Jadi aneh-aneh omongan orang, yang bikin omongan itu orang terdekatku lagi. Iparku sendiri. Ah, mungkin dia iri kan? Semakin dia iri, aku semakin selederin dia. Langsung aku bilang ini, "Mek, mau minta uang berapa?" "Ya, seperti biasa, tak tambah ya, kita tarik. Yuk, tarik ya ke Bank BRI." Aku gituin, biar makin dia menjadi. Aku suka sama orang yang bikin orang yang iri makin iri. Makin dia sakit kepala. Terus ibuku bilang ini, "Ti, suwajo ngomong gitu, Ti." Kan Titi dipanggil, "Suwajo ngomong gitu, Ti, pedalam, nah, gelem ya nih, bang." Aku bilang gitu. Kan aku yang sakit, kan dia yang sakit. Sakit karena irinya dia kan. Terus habis itu ibuku kan beli dulang baru, ini baru. Langsung dia bilang, gitu dia bilang. Terus adekku bilang ini, diam sih, gitu. Jadi seru lah berbisnis gitu loh. Walaupun orang iri ya, aku pikir makin iri. Terus kalau ada orang yang bilang aku lonte ya, ibuku bilang, "Siapa mek bilang aku lonte, tak cari dia." Aku cari, kak Rani kan nyuruh gitu, cari ya berarti. Terus habis itu aku tanya, "Nah, kenapa ngomong diam?" Aku bilang gitu. Maeng lawan nih, gitu. Kenapa memang nih ngomongan dia? Emang ada bukti tuh gituin dia? Siapa tuh ngomongan? Nggak ada. Oh ya, tinggal. Terus yang paling bikin aku jengah ya di kundangan, bukan kundangan nih rame-rame sama tetangga gitu, abanjaran, satu banjaran. Terus ada orang yang nyari aku. "Tepati, main oke, sini lah ibumu lo belum bayar utang sama aku." "Wih, banyak ya ngomong aja, tepuk gitu." Ini orang bisa gak sih cuma ngomong berdua aja, ngomongin utang, malu lo aku. Kan duduk beginilah, mungkin gak adabnya segini. Tapi kan dia ngomong, dia berdiri, aku duduk. "Ih, berapa M ibuku ngutangnya?" Nah, waktu itu karena aku belum punya uang, "Tongge, nanti tiang bayar," kan tak gituin aja. Terus habis itu aku kumpulin uang, habis itu aku konsultasiin sama Aplen. "Ah, tahu gak di rumahku gini. Jengahlah aku, akhirnya coba tanya utangnya berapa, aku cari ke rumahnya. "Bu, dia lagi metakin ke berapa utangnya ibu dia?" "2 juta, gitu ya. Terus aku tanya, aku bilang, "Oke, nanti dalam waktu 2 minggu saya bakal bayar. Tapi jangan kayak kemarin ya, cukup cari saya aja," aku bilang gitu. "Jangan cari ibu saya, jangan perlakuan ibu saya seperti itu juga," aku gituin kan, pakai bahasa Bali. Terus akhirnya aku bilang sama Kak Okta, "Kak, 2 juta katanya, wih bantok 2 juta gituin kan. "Ya udah kamu cari, dalam waktu 2 minggu aku bawa ke sana." Terus aku bilang ini, "Bu, ini tiang bayar, Bi, tiang mayah, ini 2 juta. Jujurnya ke kadenang 2M emak jangan utang," bilang gitu. Kukira 2M ibuku berhutang sampai segitunya mempermalukan kita. "Niki 2 juta dan 100 ribu untuk omongannya bibit." Aku bilang gitu. 2 juta 100 gue bayar. 100 ribu untuk udah. Ya, itu dah ibaratnya. "Tak telpon Bi," aku bilang gitu. Dalam hati gak aku minta, "Nah, aku minjem-minjem lagi sama kamu," gitu. Dalam hati. Langsung ibuku bilang gini, "Bu, kalau seandainya butuh uang, bilang sama Tian. Bilang sama saya, jangan minjem sama tetangga." Tapi ibuku bilang gini, pedalam kamu digituin. Makanya dia berusaha kemana-mana minjem uang untuk adik sekolah, untuk ini, untuk bayar suka duka dan lain sebagainya. Tapi aku bilang ini semenjak aku ngambil tanggung jawab, Bu, kalau masalah di rumah kasih saya aja. Padahal bisnisku belum jalan loh waktu itu. Baru dapat untung baru dapat bonus 600 ribu aja, tapi aku ngambil tanggung jawab, Bu, apapun yang ada di rumah bilang sama saya. Akhirnya apa? Tiap 3 hari minta uang ibuku. Tapi aku usahain. Yang aku percaya satu hal ya. Ketika kamu mengambil tanggung jawab di rumah, apapun itu, entah bayar listrik, entah bayar apapun, rezeki bakal datang. Ingat banget waktu itu aku tuh ngambil tanggung jawab di ibu 4.700.000, padahal bonusku baru 600. Tapi aku percaya, namanya mestaku, semesta mendukung. Kalau kita udah ada impian, udah ada niat, pasti semesta mendukung. Entah kenapa, dalam waktu 1 bulan tuh dapat aja 4.700.000. Gak tahu kenapa, padahal bisnisku baru menghasilin 600 ribu sebelumnya. Habis itu ningkat sampai bisa beliin adikku ini, laptop, motor, dan lain sebagainya. Padahal kan 600 ribu sebulan. Tapi ketika ngambil tanggung jawab dan niat usaha, dapat. Terus habis itu ibuku galau dia. Nanti adiknya nanti kuliah siapa yang bayarin, bla bla bla. Aku bilang, saya yang bayar. Gak usah minta ke siapapun. Karena aku pernah dulu ketika kuliah dirapatin gitu loh sama keluarga besar, siapa yang bayarin kok, siapa yang gini, susah banget hidupku kan gitu ya, ngerepotin banyak orang. Adikku gak boleh ngerepotin banyak orang. Akhirnya aku bilang, cukup sama saya aja minta, dimana dapat nanti pasti ada rezeki. Ketika bilang itu, entah kenapa semesta mendukung gitu loh. Akhirnya bulan itu aku front, penghasilannya lumayan, 5-8. Terus habis itu kemarin ibuku kode-kode dapur bolong kan, jangan lewat sana, nanti roboh, nanti takutnya roboh. Terus kalau ada gempa dia ngechat, Ti, syukur banget ya dapurnya gak roboh, padahal gempanya keras, tapi pakai bahasa Bali kan gitu ya. Ibuku gak minta, cuma kayak kode gitu loh. Terus aku niatin dalam hati, aku harus benerin dapur, kan gitu ya. Nah habis itu aku ke Kak Agus, aku cerita dulu sama pelan-pelan Kak Uta sama Kak Yannya. Karena membangun tuh uangnya kan gede. Jadi habis itu, yuk ke Kediri aja ketemu Kak Rani sama Kak Agus. Nah pas itu Kak Agus diam duduk di meja. Langsung aku ngobrol, Kak, aku pengen gini deh Kak, gini. Oh tenang aja Prakti, gini caranya, diaturin strategi kan. Terus habis itu, nanti Kak Agus bantu di sini, Kak Uta bantu di sini, Kak Yannya bantu di sini, kita begini gitu kan. Ah gampang lah, pasti dapat. Nah habis itu ditinggal main PS sama Kak Agus, sama Kak Yani, sama Kak Uta main PS ya. Habis itu Farudin yang pun, Sir, Gus, kabar bagus nih. Apa Pak gitu. Nah dibilang lah, bagi yang bisa naik peringkat dengan syarat tertentu bisa dapat cash reward start 3.000 USD. Yang BL 5.000, yang SL 8.000, yang GL 10.000 kan gitu ya. Nah waktu itu langsung dia bilang, Prap, ada jalan gitu. Coba kejar ini Prap, dapat 39 juta. Nah, waktu itu sampai digini sama Pak Rudi ya. Belum ada reward start 3.000. Coba dia lihat di OP. Start 5.000 kan? 5.000 sampai 10.000. Tumen nengok 3.000. Oh, Cece Ima. Tumen muncul 3.000. Apakah karena ini doamu? Disitu aku langsung ambil gitu. Padahal jujur bintang 8 aku lagi jauh loh. Ini aku baru membangun leader, udah mesti harus bintang 8 di waktu dalam sekian bulan kan gitu. Padahal maksimalnya Mei 2021 aku naik bintang 8 dari Desember, dari September. Tapi November, Januari aku langsung bisa di pertengahan. Padahal kondisi bisnisku lagi gak bagus waktu itu kan, corona kan gitu. Orangnya jauh-jauh semua, online semua, gak bisa kujangkau kan gitu ya. Orangnya gak bisa diajak ketemu sama yang kayak kalian bilang kan. Susah kak diajak ketemu. Tapi karena aku punya dream, visi, aku edifikasi habis-habisan ke orang yang bilang gak bisa ketemu dan lain sebagainya. Aku dapetin why-nya. Akhirnya hasilnya bisa di sana. Kayak gitu. Jadi menurutku, kalau kamu udah ngambil tanggung jawab besar, gak usah besar, entah besar entah kecil ya, yang penting tanggung jawab. Ambil tanggung jawab di hidupmu, pasti bakal rezeki datang. Gak tahu dari mana. Sekarang pertanyaannya, udah gak berani mengambil tanggung jawab, minimal tanggung jawab sama diri sendiri. Nyamsat motor gak usah minta, bensin gak usah minta, apa-apa bagian motor gak usah minta, bekal gak usah minta, kuota gak usah minta, bahkan bantu orang tua, itu udah tanggung jawab namanya. ambil tanggung jawab, pasti bakal semesta mendukung dan konsultasiin sama plan. Itu yang kulakuin. Karena setiap apapun yang progres setiap bulan yang mau kulakuin, mau aku dapetin, aku bilang sama plan. Dan aku gak mau ngomong sama satu plan lagi. Oh, konyang. Semua plan, setiap ketemu plan, Pak doain. Karena doain. Kak Agus doain. Ketemu Bu Sekar, Bu doain. Makanya Bu Sekar waktu nelpon, kan aku nelpon, Bu udah cair kayak seriwannya. Iya Tuhan, gini-gini, Bu makasih doanya. Ih, udah setiap hari prakti didoain, wih warrior tuh udah selalu Ibu doain. Gitu kan, Bu Sekar selalu bilang, kan itu berkat doanya Bu Sekar juga. Banyak yang harus kita ajak kerjasama. Ada gak hal yang pengen kamu wujudin, yang harus kamu wujudin dalam waktu dekat? Ada? Udah bilang gak sampai ke kamu? Kalau aku ngecat, ada lama sih gitu deh. Kabarin, udah sampai mana gitu. Termasuk cash reward, Kak Rani aku dapet, Kak Rani udah cair. Masa ini gitu, gitu semua aku chat sampai Pak Budi. Japri, jangkauan pribadi. Coba nanti deh saranku ya, kasih tahu semua planning sampai Kak Rani. Kalau udah semua orang tahu dreammu, apa maumu, kan tiap ketika ketemu kan diingetin. Kadang kan kita suka ya melupakan dream kita sendiri, diingetin loh, ingat kan gitu. Orang harus diingetin karena banyak banget pencuri impian di luar sana. Jangan sampai impianmu dicuri orang, gak jadi deh wujud. Nah ini ngerti gak maksudnya Kak Kati yang ini? Kayak gini loh, saat kalian berjuang nih ya kan, saat kalian berjuang dapat masalah nih, contoh yang buat down, kita udah mau meet sama orang, ternyata orang itu nggak bisa ketemu sama kita, ya kan? Itu langsung chat upline. Nah kalau Kak Prat itu tipenya gini dia, nggak apa-apa saya gagal sekarang, pokoknya langsung dia gitu. Kita kan kaget ya, ini ada apa nih ngomong kayak gini gitu. Terus kita nggak, sebagai seorang upline tuh nggak boleh nanya kenapa. Kalau upline, kalau downline udah dia ngomong kayak gitu, dia nggak boleh tanya. Jangan sampai kamu nanya, dia lagi sedih gitu. Lebih baik melupakan kesedihan. Dia ingin melupain. Nah lebih baik kamu langsung jawab pun. Karani percaya, apapun yang pasti ada masalah kan itu. Karani percaya apapun yang terjadi pasti bisa ngelewatin. Daripada melu. Daripada kamu nanya, emang berarti kenapa? Nah kalau orang melankolis digituin, sedih ya gitu. Karena dia lagi semangat, dia lagi ngobatin hatinya yang retak itu. Karena nih apapun yang terjadi, walaupun aku kayak gini-gini, pokoknya aku semangat, doain Kak gini-gini. Kita tahu kalau ada dongeng yang kayak gitu pasti dia lagi ada masalah, tapi dia nutupin. Kalau digali kan dia nggak mau gitu. Bukan kalau misalnya saat kalian punya masalah itu jangan diam ya. Malah harus chat upline-nya. Makin banyak ceritain masalah. Jangan dipendam. Takutnya kalau dipendam kan tersimpan di sini nih, unek-unek jatuhnya. Jadinya toksik, jadi racun. Nah, saya bermasalah lah jadinya. Bukan badannya saya bermasalah, tapi bisnisnya yang saya bermasalah. Bisnisnya ngantuk. Kalau orang ngantuk gimana? Kan itu enggak sehat bisnisnya kan? Enggak ada duit. Paham gak yang udah sama Kak Prapti? Jadi gini loh, istilahnya gini, aku sering ngejek Kak Prapti kan. Kamu di sana dapat uang segitu, kamu bertahan, kamu gak punya, gak ada yang tahu juga kamu hebat di sana. Di guru. Ya karena kamu biasa aja, ya namanya orang kerja di tempat biasa, jadi seorang PNS dapatnya segitu-segitu aja. Yang buat wow itu adalah kan kerjaannya apa sih? Praktik kerjaannya bisnis online. Bisnis online bisa beli motor, bisnis online bisa beli ini, gitu loh. Bisnis online bisa kayak gini. Kalau orang PNS, bu, Rani bisa beli motor, iya wajar PNS, ya kan? Orang nggak kepo sama kita, dan aku nggak mau jadi orang yang biasa. Aku sering bilang gitu sama praktik. Mau hidup jadi orang biasa, apa mau jadi orang yang luar biasa dan beda dari orang lain? Bahkan kali sempat bilang sama Kak Praktik ini. Tahu nggak kenapa orang sukses bisa sukses? Karena saat manusia pada umumnya tidur, kita kelayapan. Saat mereka tidur, ya kan, dia kan mimpi tuh, pengen jadi orang yang kaya. ya mimpi, kita udah ambil mimpinya dia. Mohon maaf guys, kamu bangun jam 6, saya dari malam jam 1 sampai jam 6 saya di masih begadang. Itu buat saya, buat ngambil impian-impian kalian. Dia punya waktu 24 jam, dia istirahat. Oh berarti gak boleh istirahat? Bukan. Kerja ekstra. Bukan berarti gak boleh istirahat. Berarti kan? Tubuh pasti bagus kok. Istirahatnya gini deh, sebelum kalian ngejalan bisnis deh. Suka begadang gak? Suka main-main HP gak? Suka buang-buang waktu gak? Nah itu kan yang kalian bilang main game, ya kan? Kenapa gak kita jadi orang yang biasa contoh nih? Siapa nih? Masih SMA? Masih SMA? Iya, Adit Kantu nih, masih masih SMA dah. Temen kalian pulang sekolah jalan-jalan, ya kan? Guys, orang bilang nikmatin masa mudamu. Fix tua kamu menderita. Percaya sama aku. Masa muda itu, mau masa tua, mau masa muda, itu sama. Nongkrong di kafe, karena dia umur segini, 30 loh, hampir 30 loh. Ya kan? Kakak mau nongkrong sama ayah sama kantu bisa, gak perlu masa muda. Ya kan? Ada duit gak? Ya gak? Nikmatinlah masa mudamu, jangan bisnis-bisnis aja. Nontonlah kita di rumah nendang pintu, ya kan? Minta uang bangke gitu kan? Minta uang bapak, ibu minta uang gitu kan? Nendang-nendang keren di luaran kan? Tuanya apa? Pas seumuran Kak Rani, teman-teman Kak Rani yang kemarin gitu, sekarang jadi guru. Terus dia bilang apa sekarang? Ran, bisnismu lancar ya. Nikmatin masa tua bro. Ya kan? Kak Rani udah sering bilang sama adik-adik, sama Prapti dulu bilang, jangan nikmatin masa muda. Masa muda gak bisa dinikmatin karena kamu mesti minta. Ya. Gitu. Kayak ayo sekarang kan, fokus aja yuk. Nikmatin masa muda tuh gini ya, nikmatin masa muda ya. Kamu sekolah, kamu berprestasi, ayo misalnya di bidang nari, ya yang suka nari, minta yang nari gitu kan. Sambil bisnis, sambil nongkrong, kurang nikmat apa? Mau ngapain? Mau mabuk-mabukan? Minum? Istirahat kan? Gak ada tuh, kamu gak udah ikut-ikut bisnis, gak boleh mabuk-mabukan. Orang leader-leader juga abis ikut buku dia party kok, diskotik masih kok. Karaoke iya nggak ada, malah kita kalau habis tutup buku tuh yang punya duit yang kayak Pak. Kalau dulu waktu mana yang terakhir Korea itu Kak Agus, Pak Abdi Suardin itu nggak ada di kamar, dia ke tempat klub di Korea itu loh, aku ditinggal. Iya dia bilang kemana jam 3 tuh aku di kamar sama bukan di kamar sih, di lobi kan masih ngobrol tuh. Kita itu emang keluar tapi masih ngobrol di luar, nggak bisa tidur. Nah yang tidur tuh di bis. Dia keluar, dia bilang apa, wah di mana gitu, di luar di lobi bawah dinginnya -1 kan di situ, nggak mungkin kita turun ke bawah. Pulang-pulang bawa alkohol, bapak kemana sih? Enak emang di Korea. Iya lah cek Korea kayak mana ceritanya. Tuh, gitu, itu baru namanya menikmati tuh, sudah ready tuh kan. Makanya kalau sekarang itu kayak Adit, aku sempat nanya sama Adit, Adit ngapain ikut bisnis ini? Mumpung masih muda kak, aku suka cara dia berpikir. Nih, sama Kantu ya, salah satunya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku salut banget sama Kantu nih, sambil ngomong sama Prakti, bagus nih Kantu. Aku bilang, kenapa? Karena dia pernah Kantu tuh gagal, tapi dia gak pernah mundur. Aku suka nih sama orang ini, suatu saat kalau dia jadi, aku ajak dia roadshow. Ya kan, ingin di kucing kayak pengen nangis kok. Ih, salut sama Kantu tuh gini ya, dia pernah pengen nangis. Aduh, kebawa. Jadi kan tutup pernah ngomong gini dia, waktu gagal nyari royal, benar nggak yuk? Ya deh ya, ya ke rumah. Makanya tanggung jawab banget buat sekarang itu, maaf ya. Cengeng gini ya. Nyampe rasanya dia ke Kak Rani itu kan. Dia pulang ke rumah, dia ngomong kayak gini, Kak Rani, Kantu udah ngikutin semua arahannya Kak Rani. Kantu udah berusaha, Kantu udah nurutin, bener ya? Kantu udah melawan rasa malunya Kantu. Tapi kenapa masih gagal royal, Kak? Sampai Kantu belum platinum. Dia bilang kayak gitu, Kak. Terus Kak Ani bilang, semangat Kantu, ini belum berakhir gitu. Ingat gak Kak Ani bilang gitu? Itu pokoknya kasih tahu Kantu, Kak, apapun Kantu bakal lakuin gitu. Salut sama dia gitu. Kayak isu doa karangnya cuma satu, ya Tuhan semoga ini anak jadi, semoga ini anak jadi. Karena Kantu tuh pertama berarti dia malu, malu ngomong, malu sama cewek. Tapi sekarang dia dia ngeluarin apa namanya mental ya, dia pokoknya nggak mau tahu. Aku mau sampai dia kok susah banget sih platinum Karani, aku dia udah ngikutin, emang dia nurut ya sama aku, itu dia nurut gitu loh. Si Kantu bukan ngebedain kalian ya, ini bagus gitu loh, bagus. Dan kakak itu pun, kakak pun terasa kayak ini anak cocok nih dijadiin panutan buat saya juga gitu loh. Bukan kalau kalian lihatnya gimana bagus, dia dateng nggak tahu tiba-tiba dia ngomong gitu, ada Ayu ya, ada Ayu, ada adek, dia ngomong gitu, Kak saya mau nanya gitu, Kak saya udah ngikutin semua yang kakak bilang, tapi dia nggak ngeluh loh, malah dia pengen tambah kerjaan lagi. Saya udah ngikutin yang kakak bilang, saya udah nyari downline, terus dah kenapa saya belum nyampe Kak di Royal, ada cara lain kah? Kalau orang lain ngomong apa, Kak kayaknya saya nggak bisa, bener nggak? Itu yang kakak salutin dari Kantu tuh itu gitu loh. Dia bilang kayak ada nggak yang lain lagi Kak, biar saya mau biar saya nyampe di platinum gitu. Kayak gitu ngebatin Kak Rani jadinya. Apa-apa sekarang adek ngerasa nggak sama Ayu, apa-apa sekarang kakak utamain siapa? Dulu siapa kakak utamain, Ayu, adek kan, sekarang siapa kakak utamain? Kantu. Karena kakak mikir kayak istilahnya gini ya, kalau kakak ya anjing nih anak ya gitu. Nih anak aku bakal tanggung jawab apapun yang terjadi, nih anak harus jadi gitu. Makanya Kantu jadi mentor, dan sampai sekarang dia belum pernah ngecewain aku gitu loh, Prati. Dia jadi, dia aku suruh buat video, yang lainnya bagus, cuman ini mungkin lagi tersorot aja ya. Nih, buat video bagus, ya kan kemarin, siapa jadi nonton Kak Kantu? Dan hal plus positif, plus yang Kak Rai dapat harga dirinya si Kantu yang Kak Rai dapat, dia gak nolak. Langsung mau, padahal dia bilang, dulu berarti mau seminar aja dia gak mau naik. Benar, tanya dia, dia usahain biar kayak, pokoknya melanggar gitu biar gak naik. Pakai celana pendek ya kalau gak salah. Pokok baju biasa, biar apa? Biar gak naik panggung, karena dia malu. Grogi, tapi dia ini hal kecil yang kakak hargai dari Kantu, semoga nanti bisa ini ya. Tapi dia kayak, siapa mau jadi, Kak, nanti di tabanan siapa mau jadi nonton Kantu? Dia cuma gitu aja. Gimana kata? Siap, Kak? Gitu. Itu yang aku ke, iya biasanya orang kayak gitu. Dan karena dia itu kan awalnya dia pemalu ya, pasti dia nolak gitu. Dia datang, kakak sering ngetes orang loh. Kak Rani ini emang cuek, tapi kakak ngetes orang. Kantu nanti belajar ke rumah ketemu Kak Rani. Kak Rani gak ngajarin Kantu. Kak Rani kirim, kalau kamu mau belajar chat Delan, di chat Delan, ketemu sama Delan, belajar. Abis itu aku bilang apa sama dia? Aku denger. Aku bilang gini sama si Kantu. Kak, dia pamit kan? Kak Rani, aku pamit. Gitu. Yaudah, nanti sampai rumah kirim rekaman. Dikirim, sumpah demi apa, kok aku gak denger rekamannya dia. Kok gak denger Kak, gak hargai, enggak, saya udah percaya walaupun kamu udah ngirim, saya udah percaya kamu bisa. Ngerti gak? Itu, segitunya loh kakak gini sama Kantu. Dan kakak yakin, seandainya kamu hebat nanti ya, itu bukan karena saya, memang ada di Kantunya, bukan karena Kak Rani. Enggak, Prapti bilang, saya bisa kayak gini karena Kak Rani, tidak. Itu karena dia, gitu loh. Semua karena kalian. Makanya nilai plus buat Kantu itu cuman satu, Kantu nanti harus belajar gimana caranya sharing, belajar ngobrol. Semakin gagal kamu dan kamu bertahan, Kak Rani semakin bangga sama kamu. Bukan berarti kamu semakin sukses. Misalnya sekarang nih kamu dapat closingan banyak hilang, orang kayak gitu banyak, nggak ada bangga-bangganya aku. Tapi saat kamu gagal tapi kamu masih berdiri di atas kakimu sendiri, itu nilai plus buat Kak Rani. Itu yang Kak Rani namakan proses. Ini Adit bilang kan, Dit, jadi leader gini. Enggak, Kak, Adit gak bisa. Dit, belajar ya. Siap, Kak. bantu-bantu ya kak. Segitu aja kak ini lihat, oh anak ini mau belajar loh. Mau dia closing sekarang belum closing nggak peduli kak Rani. Kakak bakal ajarin, kakak bakal nganterin kamu sampai di pintu gerbang apapun yang terjadi gitu loh. Mau sobek-sobek, beret-beret, kita lecet-lecet nggak apa-apa. Yang penting kakak yang bakal buka pintu. Nih loh Dit, kamu di panggung ini sekarang gitu. Itu yang kakak suka, laki-laki. Kalau cewek kan nggak masalah ya. Kalau menurut kakak Rani, kalau cewek ya udahlah. Kalau laki lemah itu kayak, oh my god, gimana Indonesia gitu loh. Ngerti kan? Itu yang kakak nilai plus dari seorang laki gitu. Kenapa kakak sampai bilang, kakak kemana-mana dulu Ayu kak Rani bawa kemana-mana, namanya Ayu, namanya adek kak Rani bawa kemana-mana. Sekarang hantu kemana-mana, ya udah bener namanya hantu, dia gini. Kakak tuh suka edifikasikan tuh. Sampai di mana ditauin nanti ya kamu jadi presenter. Kemarin juga jadi nonser, kakak bilang belajar kamu jadi presenter. Siapa? Gak jadi kamu nanti. Percaya sama Kak Rani, orang yang menerima kegagalan dia bakal sukses. Gitu. Ngerti kan maksudnya? Nih Kak Franti kan gitu dulu kan? Nangis, gagal. Aku bilang, lebay banget sih cuma gagal segitu nangis. Aku bilang, aku gak prihatin tanya Franti. Aku gak pernah prihatin sama Franti gagal. Gak pernah dibuat bener gitu, gak dikasih bener sama Glenn. Pokoknya salah aja, padahal udah kayaknya dibilang belum ikhlas. Nih, kayak misal Kak Prap ini gagal ya. Kalau orang pada umumnya kan sabar ya, gitu kan? Kakak, Kak Riannya, Kak Okta, Kak Agus, kakak bilang apa? Kapok, aku bilang. Nah, kan gagal. Gitu. Gagal gitu. Kapok. Gak pernah aku bilang sabar ya Prapti. Enggak, gak ada yang nyabarin. Aku ejek dulu, aku ejek. Baru segitu aja lebay nangis gitu. Digosipin satu bulan 7 hari gitu lah pokoknya. Tuh Prapti gagal. Nah itu kita pakai ejaan. Makanya bisnis yang benar biar gak kayak dia gagal gitu. Masih terus kita gitu. Jadi dia jengah tuh. Ya nanti gue bakal berhasil, nanti gue bakal berhasil. Gak dikasih benar, gak dikasih, gak pernah dapet pujian. Terutama nih Pak Brato ya. Gak pernah benar gitu. Misalnya kakak udah royal, ada royal dikituin aja. Gak royal loh. Gak royal loh. Masih aja salah. Tiap tanggal 25 ditelepon. Apain kok nih jualan segitu doang nih gitu. Ada kalau sama Ayu, dia. Kalau Ayu enggak pernah enggak marahin. Emang enggak pernah, belum pernah enggak marahin kan? Harus dimarahin. Belum pernah. Karena belum pernah yang galak sama Ayu. Terus kadang gini, kalau kita dapat orderan kan dikit ya. Karena nih aku dapat orderan. Belum juga uangnya kamu terima, jangan bahagia dulu. Ya udah enggak jadi. Ada enggak yang digituin? Terima dah omongannya. Jadi yang nanya aku ada apa? Dan begini Prapti, mereka ini pernah Prapti sering aku bilang ya, Prapti Dream Factor hebat, pernah nggak aku bilang? Aku selalu bilang kayak gitu, nggak ada timku yang nggak hebat ya, semua timku hebat. Aku baru jamin di luar Pulau Bali nih orang bilang mau bilang Bandung besar tidak, timku paling bagus, keluarganya paling bagus. Nggak pernah aku dikecewain sama timku sampai sekarang, gitu. Karena mereka semuanya berproses kan. Aku bilang sama Kak Prapti, Prapti Dream Fighter nurut-nurut orangnya. Bener nurut-nurut. Nurut-nurut orangnya. Cuman nanti gimana caranya Dream Fighter ini kan masih muda, masih kecil-kecil nih. Biar jadi leader gitu mau aku. Yang dekat sama aku, yang dekat sama leader pasti dimarah. Yang sering dimarah pasti sukses. Goreng kayak besi di tempat, dari pisau yang tajam. Nah sekarang kan udah ketemu Kak Prapti nih ya kan, udah keponya udah banyak, kebayar banyak sama Kak Prapti, udah dijelasin banyak sama Kak Prapti ya kan, udah denger kan ceritanya Kak Prapti gimana. Kak Prapti ini cewek loh, kenapa dia bertahan? Karena dia mau bayar omongan orang di luar sana, dan dia ini mengasah gitu loh. Kakak paling benci sama orang di mata kakak hebat tapi dia mengeluh. Kakak paling benci, kakak pe Prapti ini kalau dulu nyebeng dikit ya, nyebeng. Aku tanya ya, jadinya kenapa Prapti? Gak tahu kak, kayak ada masalah sama dongkanya atau gimana. Prapti sini, duduk. Iya karena ini gak apa-apa kok, Prapti gak apa-apa. Kalau ada batu tuh sampai udah pecah kepalanya, sumpah. Pernah aku pukul meja ya Prapti ya? Pernah aku pukul meja, aku gak suka dibantah orangnya. Kalau aku udah bilang hebat, hebat. gitu. Kalau kamu nggak hebat, dah aku tendang dari sini, nggak mau aku jalan bisnis sama orang yang nggak hebat gitu loh. Seakan-akan ada orang misalnya Nurani, aku nggak bisa gitu. Pengen banget aku ngomong, kau kira mataku pijak sambil pertahanin kamu? Kalau nggak hebat, kalau kamu nggak hebat, aku nggak mungkin pertahanin gitu loh. Kau ragu sama apa yang kulihat gitu? Itu yang kadang-kadang aku kesel. Kayak lihat tangga kan, tangga kalau ngeluh dikit pengen tuh sofa yang ada di rumah tuh pengen tak timpuk ya. Kalau kau emang busuk ya, buruk, udah aku lempar, udah aku kick, ngapain aku pertahanin? Karena dia hebat, sabar, sabar aku. Tunggulah, tunggu. Orang hebat itu pasti aku sabarin, karena memproses sesuatu yang indah itu harus sabar kan? Sampai ada di telinga kalian, aku gak tanya nama downline kalian. Itu bukan orang penting di hidupku. Terutama yang leader-leader nih, yang baru-baru kan Kak Rani belum kenal ya. Yang udah Kak Rani kenal. Yuk, Mita mana yuk? Berarti Mita itu masih termasuk orang hebat. Aku tanya Mita, Aris mana? Masih aku tanya. Belum aku nurun nego, kalau udah aku nurun nego ya, aku cari kau ke rumah. Iya, bodo amat. Aku cari bisa, karena aku paling kesel kalau lihat orang hebat, dia tuh orang hebat, tapi dia memburukkan dirinya gitu loh, gak suka aku. Ini orang harus jadi, Aris tuh bagus dulu loh, bagus, apa-apa, ini rasa gak kamu bagus? Closingannya bagus, nggak tahu tetangga mana yang ngomong kan? Harga dirimu dibayar sama tetangga, duh gitu. Harus mana nih? Ini kak, ya sabar dulu, masih ada kerjaan lain nih. Gitu. Siapa sih yang nggak hebat sekarang? Triana. Ini kan aku lagi pandang nanti jadi MC. Jangan pernah ragukan apa yang Kak Rani lihat, apa yang Kak Rani lihat, apa yang Kak Rani sentuh pasti jadi. Mungkin enggak, aku percaya sampai segitunya loh. Kecuali aku mengikhlaskan. Kayak Firhan tuh. Aku ikhlasin, dia orang hebat loh. Dia orang hebat. Jujur dia hebat banget. Dia nurut sama Kak Rani. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin Kak Rani kayak, dah aku ikhlasin. Kak Rani enggak chat, Kak Rani enggak apa. Dia ngechat kakak, kakak balas dengan singkat. Enggak ada pertahanan. Karena ikhlas. Gitu. Bukan capek, tapi ikhlas. Udah lah, kakak ikhlasin. Mau kalian aku ikhlasin? Tuh. Ada enggak yang ditanyain lagi sama Kak Prapti? Kak Prapti ini jago edifikasi dan jago manfaatin orang. Edifikasi, Kak gimana sih caranya nge-edifikasi kayak Kak Prapti? Kak Rani kasih nih, dari mulut Kak Rani nih ya, pandangan Kak Rani untuk Kak Prapti. Kenapa dia bisa edifikasi sebagus mungkin? Karena dia mengedifikasi sesuai dengan apa yang dia kagumi ke orang tersebut. Kenapa jadi kenapa kalian belum bisa edifikasi? Karena kalian enggak Kak Prapti belum gitu. Enggak nyampe Kak Prapti. Karena kalian enggak kagum sama Kak Prapti, makanya edifikasi enggak nyampe. Kalau kalian mengedifikasi orang dengan cara menghafal, enggak bakalan bisa nyampe ke orang tersebut. Oke, rasa. Edifikasi bisnis. Bisnis ini bagus, ini dapat ini, itu ngafal. Kalian enggak akan. Tapi kalau kalian kagum bisnis ini karena kalian yang kalian dapat, yang positif yang kalian dapat dari bisnis ini, terus kalian edifikasi leader-leader dengan positif yang kalian kagumi. Jangan yang enggak kalian kenal kalian edifikasi. Yang kalian kenal siapa bisa Kak Prapti nih? Kalau kalian lebih kenal Kak Prapti daripada Kak Okta. Bilang aja saya ada nih leader di bisnis ini leadermu juga loh, ini leader warrior bisa disebut. Saya punya leader namanya Kak Prapti. Kak Prapti itu punya apa namanya Kak Okta, Kak Okta punya Kak Yana, ini apa hebat-hebat. Nah, tapi saya lebih suka sama Kak Prapti. Kenapa? Bukannya saya nggak suka sama yang lainnya, karena Kak Prapti itu menurut saya teng. Nah, disitulah keluarin kebanggaanmu sama Kak Prapti. Karena kenapa? Kamu belum kenal Kak Okta sama Kak Yana. Yang kamu kenal cuma Kak Prapti, ya udah ceritain Kak Prapti aja, nggak mesti semuanya. Nah, yang Kak Okta sama Kak Yadnya pelengkap, apa yang dia dapat? Kak Yadnya udah dapat laptop, Kak Okta dapat laptop, udah bisa beli mobil, boleh itu sebagai penghapal nggak apa-apa. Tapi ada satu leader yang bawa kamu bawa kemana-mana. Kalau Kak Prof jago, dia pintar menghapal ya, ngapal terus apalagi isi dalam hati lagi ya, maksudnya ngena rasanya di situ. Semua tuh kesebut. Kalau pernah nih dengan Kak Prof impact, nggak ada kurangnya tuh loh apa-nya. Semua disebut dari sampai atas tuh disebut sama dia. Karena dia biasa kayak gitu, biasa gibah. Biasa gibah. Gitu. Ada nggak yang udah terinspirasi dari Kak Prof ini? Udah. Biar nggak percuma nih Kak Prof di sini. Nggak aku cincang malah kau. Biasa ada dah biasa dicincang sekarang. Sekarang itu yang Prof tau nggak? Kalau sekarang itu yang paling berat ininya kerjaannya itu ada ngendal dua gitu ya, ngendal dua kelas. Bodoh amat, biar pengasamin berat ya. Dia paling keras, berat, paling pucat kalau udah kita meeting leader paling pucat mukanya dia. Karena dia adalah orang paling pertama disalahkan. Banyak disalahin. Aku dulu sering disalahin. Tuh, semua punya karakter masing-masing ya. Ada lagi nggak ada nyanyi sama Kak Prati yang kalian kepo, silakan. Kak mau nanya gitu ya, jangan kalau menurutnya Kak Prati jangan yang bangkitin semangatnya tim, semangat tim tuh loh kan dulunya awal join bisnisnya itu semangat banget. Karena sekarang ada timnya Pantu dari Tabanan, itu kan udah masa-masa training nih, itu semangatnya mulai redup karena kan alasannya itu aja. Ya alasannya training, selain kalau Pantu kan biasanya ngembang gitu semangat dia tuh dengan ingetin dia dengan alasannya dia awal, alasan awalnya gimana tujuannya ke bisnis kan itu. Kalau menurutnya Kak Prakti itu gimana? Member sih? Belum, member sih belum. Udah. Kalau kita biasanya ngebangun tim semangat tim itu tergantung orangnya. Iya. Jadi tiap orang beda-beda ya. Kita tuh harus tahu tentang dia. Udah kamu akrab nggak sama dia? Kakak tipenya gini ya. Kalau udah akrab, udah tahu, gampang nyari sesuatu hal yang bikin dia bangkit kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu apa-apa tentang dia, susah ngebangkitin, nggak ngena di hatinya kan tuh. Jadi kalau seandainya Kantu udah tahu gimana, udah pernah main rumahnya? Udah. Tahu hidup ibu bapaknya? Teman SMP. Apalagi teman SMP, itu hard to hard terus main. Jadi pertama, kalau dia itu orangnya slow respon, kayak kalau kakak ya ada SP1, SP2, SP3. SP1 kak slow dulu sama dia. Izin deh, kan gitu ya kayak teman kan? Ya. Memakan, remet trainingnya basa-basi dah. Terus habis itu di SP2 nih, dibawain dalam dulu. Makasih Cuk, terus ini Cuk. Nah, kalau SP2 aku lebih tegas lagi. Misal kamu nanya, yuk kita on bar bla bla bla gitu. Gak bisa no training, beh atau apa kayak. Nah, SP3 aku langsung giniin. Nanti nextnya aku bilang gini, Ken sebenarnya bisnisnya gimana sebenarnya bisnisnya? Amat sayang lo gak diperjuangin, apalagi kamu sudah ini, udah ini. Kamu lo orang hebat sebenarnya. Apa nih Mbak Karani yang biasanya kan? Aku sama pakai itu. Kayak tadi nih Alika. Dia itu biasanya M1 udah CP. Sekarang enggak. Langsung aku tanya anak celapuk. Ternyata gara-gara suka scroll TikTok. Langsung aku bilang gini. Oh hidupmu bergantung dari TikTok. Gara-gara bapaknya beliin kuota. Dapet free TikTok. Jadinya suka dia scroll TikTok. Jadinya ngesap jualan. Lupa jualan. Ya udah aku bilang. Di mana-mana bakal ada gangguan. Sama kayak training, di mana-mana bakal ada gangguan. Sekarang tergantung trimmu, mau diganggu sama TikTok apa gimana, mau diganggu sama training apa gimana. Kembali ke trimnya sih. Ingat, Dek, hidup adalah pilihan. Tiap pilihan ada resikonya. Kalau kamu memilih untuk serius berbisnis, resikonya apa? Gangguan. Sekarang kamu mau fokus enggak? Enggak kasihan ibumu, enggak sih kasihan bapakmu. Ibu gimana? Kerja di mana? Ibu cuma menjahitan kak, menjahitan ini. Kalau sani ada orderan baru dapat, nggak ada gimana? Men kalau nggak ada orderan nggak makan, bilang gitu. Terus bapak gimana? Kerja nggak? Bapak nggak kerja kak, bla bla minta sama ibu aja kerjaannya, bapak judi bla bla bla gitu dia bilang. Terus akhirnya aku tahu ceritanya dia, ternyata dapurnya itu bocor. Jadi sekarang kamu lo didatengin masalah namanya corona. Corona datang untuk menguji kita. Bisakah kamu mendewasakan diri? Mau gak kamu berjuang? Jika corona tidak mau bikin kamu berjuang, apakah harus kena serangan personal? Jangan sampai nanti rumahmu roboh, bla bla bla. Dapurnya katanya udah mau roboh kan? Roboh gini-gini. Roboh dulu baru kamu berjuang, aku bilang gitu. Langsung ngeliat, aku loh mandang kamu hebat, aku gituin. Aku kemana-mana edifikasi kamu karena kamu anak SMP sering CP minggu satu, hampir royal. Terus sekarang kenapa kamu kayak gini? Bisa kamu bilang gitu. Kalau kamu tahu kisahnya dia. Kan apalagi di Valencia SMP tawang dong, hidup nengken. Dan nak ulian training, nak training liung, tapi kok nak enyidang. Kamu edifikasi orang training yang bisnisnya jalan. Aku sering edifikasi Intan, timku. Dulu training, tapi semenjak sebelum training gak royal dia. Maret training, royal nih. Itu ku edifikasi. Siapa tahu dengan kamu training, kamu bisa royal. Dan kamu harus tahu kantu. Dia itu kenapa bisa ruwet. Apakah karena dia training di sana diruwetin kan gitu kan? Kamu harus tahu ceritanya dia. Ruwet no kak, udah di save kan gitu kan? Masak koki dan lain sebagainya. Nanti kamu kasih cara. Di justru karena kamu training sebenarnya bisnismu lebih jalan. Kenapa? Karena training kan ketemu orang. Training kan ketemu manajer, ketemu banyak teman, staff dan lain sebagainya. Itu aja kamu minta kontaknya. Jelasin bisnisnya, jelasin produknya, kan dapet Intan, timku training. Gara-gara dia training, dapet grade. Aneh-aneh tuh dapet grade, tiba-tiba glukosamin yang gak pernah dia closing. Gitu-gitu loh, karena dia ketemu banyak orang. Ingat ini bisnis Dience, bukan hanya bisnis online. Bisnis Dience itu bisa diomongin loh. Setiap ketemu orang lewat manajer, itu kan saya hello, jaga hubungan dan lain sebagainya. Siapa tahu dia bilang, Pak gimana sehat? Aduh apa sehat, kakiku sakit. Produk-produk masuk, kan gitu. Mungkin dia itu ingat sama hal baru, training. Ijen bebas. Ya. Jadi di sana kamu yang ngasih solusi. Dan gini loh, kadang kita ngasih solusi ke teman sendiri agak susah kan? Satu, kamu bisa edifikasi orang lain yang training, tapi berhasil jalanin bisnis. Dan yang kedua, kamu datengin Aplen. Udah belum datengin Aplen ke dia? Udah? Siapa? Oke, ini udah nggak kamu edifikasi dia sebelumnya? Aku udah tahu. Edifikasinya mungkin kurang nggak. Pokoknya gini ya, orang itu sentuh hatinya, mau udah dia berjuang. Kalau belum kesentuh, dan kadang orang itu nggak mau ngorte apa masalahnya dia. Penting banget kita nebak-nebak, kayak balian gitu loh. Misal nih dia itu ruwet otaknya, kan kelihatan muka ruwet kan? Kenapa ruwet ya? Dia kok tahu? Sekalinya tahu dibilang kita itu kayak ini orang tahu, next-nextnya pasti kita dianggap orang yang lebih tahu dari dia. Padahal kan muka kelihatan, orang ruwet, orang punya masalah, orang bahagia kan kelihatan. Orang nanya kok tahu? Ya karena bojen gitu. Maksudnya kelihatan kan gitu. Penting kamu kayak ngobrol mendalam sama dia, heart to heart. Terus habis itu kamu bilang gini, kan kamu training kan tetap main SPP toh. Ya enggak, training, kerja, kayak dikerjain toh, enggak dapat uang kayak orang kerja tapi harusnya orang dapat gaji, kamu enggak kan itu disuruh-suruh, diperintah-perintah. Pengen enggak biar tetap kamu punya penghasilan walaupun dikerjain di tempat kerja. Aja lo, baru dia kesentuh hatinya kan, SPP tetap bayar gini-gini. Pengen enggak yuk ketemu sama adek. Adek hebat banget ya kalau ngajarin di bidang ini. Nanti kamu diajarin cara-cara. Nanti ada yang bilang, justru training bagus loh. Kamu bisa ketemu orang ini, orang ini, orang ini. Terus ajarin, tawarin dia ini. Gitu. Mungkin kenapa ada belum nyepek? Karena edifikasinya gak nyampe. Kamu gak tahu tentang dia yang akhirnya mengedifikasi adek. Edifikasi itu diawali dari tahu orangnya gimana gitu. Nyala soal edifikasi. Kadang kan gini, kita tuh ngobrol, tahu orangnya misalnya rumahnya gimana. Edifikasi orang yang cocok dengan cerita itu. Jangan edifikasi tapi kamu gak tahu tentang dia, usah. Jadi kita harus tahu dulu tentang dia. Ibaratnya kalau mau main poli kan ya, harus ada yang umpan, ada yang nyemes kan. Beda kita tukang umpan, biar ada yang nyemes. Jangan ambil dua kerjaan. Emang ada main poli, dia yang umpan, dia yang nyemes. Ada yang kayak gitu? Kan gua ada satu-satu kan? kayak kita itu pernah cerdas cermat, lomba cerdas cermat, ada yang pernah atau mungkin pernah lihat kan yang buat soal ada orangnya kan, ada tugasnya, ini tukang buat soal, yang tukang jawab ada? Ada. Tukang nilai? Ada. Yang tukang memberikan piala? Ada. Sponsornya? Ada. Jangan sampai kita ngambil semua kerjaan. Kamu yang buat soal, kamu yang jawab, kamu yang menilai, kamu yang ngasih piala, kamu yang sponsornya. Jangan. Udah ada porsinya. Kalau emang kamu tukang intel, tahu biar dia gimana, bikin dia itu dia pengen loh biar keluar dari zona ini. Kunci. Masuk adek. Mulai kene weh. Itu gak ditangga, itu ditangga. Pewe no seksi sekali naik celananya weh. Naik dulu. Ya kan tuh ya. Mungkin belum ngepek gara-gara itu. Jangan menghidupkan lampu dan light depan pintu. Oh, bukan. Begitu. Tapi nanti nggak kantu maksudnya. Nanti ya. Cari tahu dulu tentang dia, baru bisa nyerang patternnya dia. Hatinya serang. Biasanya orang kayak gitu tuh ruwet. Karena hal yang berbeda dia lakuin. Biasanya kan sekolah biasa, sekarang training, ada bosnya. Bingung dia gitu. Nah, kasih tahu caranya memanfaatkan situasi. Plan yang saya tahu. Kalau emang kamu kayak nggak nyampe di dia, apply. Mungkin kalau sekarang ada udah masuk, kamu main lagi kayak yang kakak bilang tadi, bukan ada yang masuk. Gitu. Karena sudah pernah dipakai dan tidak berhasil, karena tidak edifikasinya nyambung. Ya, coba pakai. Buat teman-teman juga di reseller gitu juga loh. Terus tahu dulu tentang reseller. Makanya penting aja ketemu. Pas aja ketemu itu udah gali kan bisa nyelat tuh gitu. Sering-sering ngobrol sama reseller member, bahkan main ke rumahnya harus member ya. Kalau reseller boleh sih, tanya admin lagi. Kalau aku jarang main ke reseller. Jadi bangun nih. Oh ya, tua aku. Tantri. Ada jadwal bangun. Intan. Oh Intan. Oh ada namanya Intan. Tadi aku sebut-sebut ya. Dua. Intan. Intan siapa panjangnya? Intan. Intan sedikit. Ya siapa? Intan satu, Intan dua. Intan 3, Intan 4, banyak nama Intan. Kan kemarin ada Intan jadi guest speaker ya? Iya kan? Ya, siapa tahu kamu Intan selanjutnya? Ya, itu edifikasi loh. Sesimpel itu. Ya. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak, lagi sekali. Sebut dulu pernah? Iya. Silakan mas. Ya, kan gini apa tuh, salah satu timnya kan tuh ada yang ini apa tuh pacaran bucin kan. Nah, bucin ini bisnisnya tuh ngandet ya. Kalau menurutnya Kak Prakti gimana? Bucin dia member reseller. Nah, gini. Sama kayak tadi, apapun masalahnya pakai cara tadi. Pakai. Ya, pakai head to head-nya. Pertama kamu ikutin alurnya dulu. Izin nih. Biasanya malam mingguan, kan biasanya ikutin alurnya dulu biar kita tuh gampang masuk. Jangan jadi orang yang di frekuensi yang berbeda sama dia. Ya. Nyambung ngabung ngobrol ya. Nah kalau kata biasanya gini, misal orang bucin kan, baru pacaran. Izin nih malam minggu kan dia bilang gitu, keluar nih, di tempat ini bagus loh, aku kasih rekomendasi tempat. Kan gitu kan, udah nyambung. Di mana dulu kenal sama dia, bicara keren banget, udah punya pacar. Ih laku sekarang kan gitu ibaratnya. Ngobrol, terus habis itu, meet kui gitu. Meet kui, biasain sama dia. Biar dia gak, duh aku mau diapain, biar gak gitu. Terus akhirnya pas ketemu, baru kamu ajak ngobrol basa-basi kemana-mana, terus baru serang. Kamu harus tahu tentang dia dulu, hidupnya gimana-gimana, baru dia, bidan lo, bisnismu lo gak sih, jalanin ya bin beh, amat sayang kalau gak diperjuangin lagi, gini lo, kan kamu beda time orang kini. Dulu kan kamu pernah bilang gini gini gini gini, pengen gini. Ayo, masih pengen enggak? Kayak gitu loh ibaratnya. Nah, dari sana kamu misalnya udah tahu tentang hidupnya, bisa serempet-serempet, saya ke dalam Bapak. Agak turun suaranya. Saya ke dalam Bapak. Bapak lo cuma supir truk. Itu misalnya kan. Dalam kini, dalam kini, meme, dalam kini, SPP mahal, corona kini. Yuna perjuangin sing apa gitu kan. Yuna bla bla, tapi kan aku udah mekelu sing kini kan gitu. Nah, yang kan ini, nah ya enggak apa-apa walaupun kamu sudah lama off gitu kan. Tapi yang penting niat. Nah, udah nih bahas niatnya, babe. Semua bisa karena kita bareng-bareng. Kamu enggak sendiri. Kamu bilang gitu, komunitas tuh seru, masih welcome sama kamu kan kalau emang dia udah keluar komunitas. Terus habis itu pengen gak jalanin lagi, pengen meh ketemu aja adeknya, ketemu sama adek, pasti adek bakal bantu di kondisimu, apa aja kondisimu, apa aja kondisimu, pasti bakal dibantu sama adek. Tapi adek tuh ya, aku beruntung kali punya adek cik, adek tuh gini, ya saya ngeliat adek sih, nah saya malah SPP, kayak gitu, menyentuh hatinya, yaudah ketemu adek, kapan, nah jangan bingung, kan bisa gitu. Dek, bisa nggak gini-gini? Sebenarnya ada sibuk loh sebenarnya, tapi aku coba deh sekarang. Soalnya kasihan banget kamu bisa gitu kan. Penting banget soalnya ini. Dek, penting banget dek. Bisa nggak ketemu ini? Dia lagi semangat-semangatnya dek. Gitu. Tengah dek. Dek lah yang ngomong. Gini-gini caranya aku bantu di sini. Ya gitu. Heart to heart sih lebih dalam kalau kakak pribadinya. Emang lebih nyentuh ke heart to heart. Nanti kalau dia udah heart to heartnya nyampe kan, dah kan, dah mau dia tetep, habis itu ku datengin apian yang koleris. Oh, diserang lah dia habis-habisan. Kalau biasanya yang begini itu kan kakak nih, yang bikin dia greget itu kak Yatnya. Disindir habis-habisan, ya ngorin bucin, gitu dah dia. Bucin, pak, apa bakat. Nah, tapi kan hatinya udah berapetin. Nah sekarang hatinya kau belum dapatkan, tapi kau datangkan apian koleris, mati dong lainmu. Pergi dia. Ya itu ada apa strateginya gitu. Satu, kamu dapetin hatinya dan rasanya udah kuat sama kamu. Yang ketiga, target challenge pak cak boleh gitu. Karena ini kan tukang urut nyincang ya, bukan. Cuman dia kan masih kecil, kan masih ini setara sama dia. Kalau bisa itu setara apa jadi dikasih apa bucin boleh kan gitu nanti ngomongnya. Kan kalau aku kan jadi hiburannya nanti. Nah ini kalau kamu nggak bisa kasih hiburannya berarti kamu tukang giniin sama plan, nanti abis itu kok hiburannya iya hiburannya. Kok geli gitu, aku panggil ibu. Weh, panggil ibu atau ibu? Mbak Rani. Mbak Rani. Kok kira gue jalan sama? Empok Rani. Aman kan tuh? Kalau kakak tiap tipenya gitu, heart to heart. Kakak gak bisa targetin orang, tapi aku gak tahu tentang dia. Beda ini salah, beda latar belakang. Kamu kan posisinya masih sekolah. Kak Rani kan udah kerja. Konteksnya sudah ada pengalaman. Iya. Jadi bisa lah gini. Jadi kalau untuk yang seumuran ada triknya, masih taunya ada. Jatuhnya jadi seorang sahabat gitu kalau dia. Sahabatan. Nah, kamu nggak bisa melarang orang buat orang itu ngebucin. Tapi kamu bisa mantau kebucinan mereka sampai mana. Gitu. Karena kita nggak bisa melarang orang senangnya di situ, ya kan? Ya udah kita ikutin alurnya dia. Misalnya nih, ada yang ngebucin. Belah ya? Jadi kamu yang lebih tahu nanti orang masalah dia guys, kita masukin di sini. siapa tahu dengan dia bucin, eh ngajak pacarnya join. Ya, ya. Keren loh kalau apply online pacaran. Cik bareng-bareng, gagal bareng-bareng, hujanan bareng-bareng. Oh, siapa tahu gitu. Pulang cepat enggak kalian? Enggak tahu juga. Ya, aman, aman, aman. Aku pulang benar. Aku mau ngomong ini. Endra nggak balik? Besok? Oh, dia di sini mana gitu? Oh, Marsha yang enggak dia takut nih makanya. baru lo aku pulang. Okay.